Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama berkumpul di rumah Allah dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini kita akan bersama diperdengarkan sedikit sebanyak ilmu untuk kita bawa bersama dunia dan akhirat. Bagi mulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab untuk kita sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat, dan khusus kepada ibu bapa kita yang telah pergi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah inayahnya dapat kita bertemu dalam majlis ilmu, iaitu forum perdana korban pada tahun ini 1432 Hijrah. Tajuk yang dipilih oleh penganjur adalah berkorban atau terkorban. Bersempena kita yang akan menyambut hari raya korban, atau pada masa yang sama kita menyambut juga Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Raya Haji yang tidak lama lagi. Bagi membincangkan tajuk yang besar ini, bersama kita adalah Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Tamizi dan Ustaz Azrul Hakim yang telah berada di sisi saya ini. Ingin saya memperkenalkan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang mana Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Tamizi merupakan penceramah bulanan kita di sini. Jadi tidak asing kepada tuan-tuan yang selalu hadir dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh beliau. Beliau merupakan salah seorang, ataupun tuan-tuan mungkin dapat melihatnya di kaca TV dalam program Oasis. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang dapat saya perkenalkan kepada tuan-tuan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Tamizi. Di sebelah kiri saya ialah Ustaz Azrul Hakim, di mana beliau adalah mudir pada Mahad Tahfiz Al-Quran Wal Imamah di Kelang, jauh datangnya, yang begitu yakin kepada Islam tepat pada masanya dia datang, dan kita hargai akan perjuangan yang telah beliau uruskan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Zulhijjah adalah bulan Islam yang banyak merakamkan beberapa peristiwa. Peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Peristiwa yang penting ini antara lain ialah ibadah haji dan juga pengorbanan, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail AS. Kita rasa pada malam ini para hujat semua sudah dah pergi dah. Tak tahulah kalau ada di antara kalangan kita ini yang masih tertinggal kapal terbang lagi. Jadi khusus pada malam ini kita akan bincangkan banyak kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya, sifat-sifatnya, falsafahnya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, di dalam pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya terdapat dua iktibar yang kita boleh ambil kira, iaitu pertama, pengorbanan seorang ayah yang begitu lama menantikan seorang anak, kemudian apabila sudah memilikinya terpaksa pula mengorbankan perasaan cinta dan kasih sayang demi kepatuhan dan keredaan terhadap Allah Subhanahu taala. Keduanya, ketaatan dan keyakinan penuh Nabi Ismail terhadap pengorbanan yang dituntut oleh ayahnya untuk dilakukan melalui satu mimpi. Kalau kita bermimpi pada sekarang untuk menyembelih anak, saya rasa tobat lahun kita tak buat. Jadi sebagai seorang anak, baginda sanggup pula mengorbankan kasihnya kepada ibu bapa dan zaman keseronokan remajanya. Malah ke tahap sanggup mengorbankan nyawanya sendiri semata-mata kerana ketaatan baginda terhadap perintah Allah Subhanahu taala. Jadi soalan pertama saya nak tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Azrul. Mohon Ustaz, perjelaskan falsafah korban dalam zaman Nabi dengan zaman kita sekarang. Adakah cukup dengan RM370 satu bahagian yang kita sertai sudah memadai kita ni berkorban ataupun terkorban? Saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan saudara moderator majlis pada malam ini, yang dikasih lagi dihormati sahabat ahli panel yang kedua, barisan AJK, surau seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat diketemukan pada malam ini. Ini kira qadak besar Ramadan hari itu tak datang tu tuan-tuan. Ramadan hari itu minta maaf tak datang pasal sakit mata. Ini semalam nak datang kena sakit mata lagi sekali tuan-tuan. Bau operation sebelah kanan ni. Tak tahulah tahun ni kena ujian mata ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita berada di bulan haji, yang mana di bulan haji ni antara amalan kepada orang yang pergi menunaikan haji ialah memperbanyakkan zikrullah. Itu orang yang pergi ke Mekah kena banyakkan zikrullah. Manakala kita yang di sini iaitu untuk menunaikan korban. Nabi SAW bersabda bahawa korban itu adalah fardu bagi baginda dan sunat kepada kita sebagai umatnya. Dan barang siapa yang mampu menunaikan korban tetapi tidak menunaikan korban pada tahun tersebut, jangan datang solat raya bersama kami, kata Rasulullah. Nak tunjukkan bahawa korban ini adalah suatu amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Tapi sebagaimana disebut oleh pengerusi tadi itu tuan sekalian, adakah korban itu sekadar dengan RM375, RM400, RM500 itu sudah cukup? Ada tempat pula bergaduh tuan sekalian pasal mahal sangat. Ustaz, tahun ni mahal RM400, dulu RM370 saja. Saya kata patut mahal. Dan tuan-tuan kena cari mana korban yang mahal. RM500, RM600, siapa? Yang pertamanya kita nak duduk dalam syurga Firdaus, takkan bayar murah-murah tuan sekalian. Duduk kat Hotel Concorde pun satu malam RM450. Ni nak duduk syurga Firdaus bayar RM375. Tak aci tu. Yang kedua tu tuan-tuan, kalau kita beli lembu kecil, RM300 lebih lembunya kecil. Tuan-tuan nanti nak naik 7 orang tau. Dah tu debab-debab lah tu naik tu tuan-tuan. Lambat lembu tu nak masuk syurga tu. Tapi kalau bayar RM500, RM600 dapat lembu bosor tu tuan-tuan gagah. Syok sikit kan, lembu tu pun jalan syok je dia tutus dia. Walaupun 7 orang naik debab-debab, dia berjalan okey. Jadi sebab tu kalau boleh biar mahal. Tapi ikut kemampuannya. Tutus dia apa yang berlaku di zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Terlampau banyak pengajaran kita lihat. Bukan setakat Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim, tetapi menguji Nabi Ismail dan juga ibunya Siti Sarah. Dia tak ada Siti, oh, Melayu je panggil Siti Sarah, Siti Hajar ni. Orang Arab namanya tak ada Siti tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir tu biasanya dipanggil Siti tu mak nenek yang pakai jubah hitam tu tuan-tuan, ya, tu panggil Siti. Kita anak muda-muda panggil Siti tu pasal cepat tua tu tuan-tuan. Ada kalau anak muda ni dipanggil Anisah. Anisah tu makna anak dara sunti tu tuan-tuan. Tu dia. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS diuji bukan setakat setelah mana kelahiran Nabi Allah Ismail. Diuji oleh Allah Ta'ala daripada permulaan perkahwinan dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar, lama tu tuan sekalian tak dapat anaknya sampai dekat-dekat menopause dah Siti Hajar tu. Hajar ya. Lama-lama Hajar pun bagi pandangan kat Ibrahim, dia kata Bang Ibrahim, tengah dalam cerita apa nama ni, Bujang Lapuk tu. Dia kata, Bang Ibrahim ni kita dah lama kahwin tak dapat anak, kahwin je lah dengan pembantu kita tu Sarah tu, kata. Sarah tu pembantu dia, baik betul makcik tu tuan sekalian ya, suruh kahwin dengan pembantu rumah tu. Kalau ada makcik zaman sekarang itu kan bagus tu tuan sekalian. Kahwin pula dapat anak tu tuan-tuan. Hajar tak dapat anak lagi, Sarah dapat anak nama Ismail. Duduk di Mekah tu sekarang beberapa hari, Allah Ta'ala arah Nabi Allah Ibrahim AS keluar dan meninggalkan Mekah. Maka masa nak tinggalkan Mekah tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim tu pun sekejap tengok belakang, jalan ke depan tengok belakang. Lama-lama Hajar tanya dia, abang ni pergi ni kerana Allah Ta'ala ke kerana atas kehendak abang sendiri? Maksudnya Nabi Ibrahim tu saja dia nak pergi tinggalkan anak bini dia ataupun ini arahan Allah? Dia kata ini arahan Allah. Kalau ini arahan Allah, pergi bang, dia kata. Tak usah nak toleh-toleh belakang, nanti dah jauh tu baru toleh. Itu Nabi Ibrahim pergi jauh tu, terus lihat dah jauh tu, agak-agak tak nampak dah anak bini, baru dia menoleh ke belakang lalu berdoa agar bumi Mekah itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi lama tu selian. Kira-kira Nabi Ibrahim tu kalau orang sekarang ni dah dapat degree lah tu selian ya, dah kerja boleh dapat duit ya. Baru Allah Taala arah Nabi Ibrahim balik semula ke Mekah. Sampai Mekah baru 2-3 malam tu selian duduk bersama, tiba-tiba mimpi sembelih. Itu yang Allah Taala firman dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami antazbahu kafanzur ma za tara. Ah, wahai anakku, sebab apa digunakan ya bunayya tu tuslian? Ah, tu ya, bahasa Arab ni cantik. Kenapa bunayya? Dia tak sebut yabni. Yabni pun anak. Yabni, hai anakku. Ah, tapi ya bunayya ni makna wahai anakku yang sangat aku kasihi. Ah, malam tadi bapak mimpi bapak sembelih kamu, apa pandangan kamu? Nak sembelih anak tu minta tanya dulu tu tuslian. Apa pandangan kamu? Dia tak terus tangkap sembelih dah. Tanya dulu, nak uji anak pula tu tuslian. Anak jawab pula, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapaku. Tengok, dia tak sebut ya abi, tapi ya abati. Ya abati itu menunjukkan wahai bapak yang aku sayang, macam tu. Ha, ya. Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak, buatlah apa yang diarah oleh Allah Subhanahu Taala, kamu akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Tengok sampai nak disembelih. Tapi itulah kata pengerusi tadi, kalau zaman sekarang lah kita tentulah bapak kita mimpi nak sembelih kita, agak-agak tak kita sembelih. Tapi saya cadang kalau bapak kita mimpi nak sembelih kita, tahu-tahu lari tu tuslihat. Pasal yang tu bukan mimpi betul. Itu setan tu. Ha? Sebab wahyu tak turun lagi dah sekarang tu tuslihat. So, kita lihat daripada awal sampai akhir. Ha? Rentitan daripada ujian-ujian Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala nak uji sama ada Nabi Ibrahim AS kasihkan Allah Ta'ala ataupun ahli keluarganya. Mana lebih diutamakan daripadanya. Maka oleh kerana arahan Allah Ta'ala itu arahan berbentuk agama, maka Nabi Ibrahim AS tidak was-was untuk melaksanakannya. Begitu juga Nabi Allah Ismail alaihissalam sedia untuk dikorbankan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks mereka tentu selian ketika itu. Nanti adalah masa berjalan tu baling setan lagi macam-macam tentu selian. Nak sembelih tu bukan senang. Jalan tu setan datang. Bagi tahu kat Mak El, kau gila, kau bapak kau tu gila tu. Ada pula anak nak disembelih tu. Gila tu bapak kau. Ismail baling dia, lari dia. Jumpa pula dengan Hajar. Jar, kau gila je. Kau tengok suami kau nak sembelih anak tu, kau diam aja. Dibalingnya. Itu yang adanya melontar jumrah tu selian. Kemudian Nabi Ibrahim begitu juga diuji tu selian sedemikian. Tapi oleh kerana ini arahan Allah Ta'ala. Tu selian dalam konteks kita hari ini tu selian, kita tak diuji yang sedemikian untuk sembelih anak kita, sembelih bini kita, tak ada. Ya Allah Ta'ala minta hanya kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu pada Allah Ta'ala, taat kamu pada Rasulullah dan taat kepada ulil amri di kalangan kamu. Tapi hari ini persoalan, jangankan kita taat pada ulil amri apa sahaja, dengan Allah Ta'ala itu ketaatan kita pun tidak 100% tu tuan-tuan. Antaranya tak susah sekarang tuan-tuan tengok kes yang dibangkitkan sekarang, isu hudud. Ramai orang Islam menolak hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal hukum hudud itu sama dengan hukum qisas, hukum sembahyang, puasa, zakat, turun daripada Tuhan yang sama. Turun melalui Rasul yang sama, dalam Quran yang sama, dalam surah yang sama, surah Baqarah. Itu pun ramai yang menolak lagi itu tuan-tuan. Itu sebab saya sekarang ni, dah sebulan ni kami roadshow tuan-tuan Masjid Surau, kami bagi cadangan. Mana-mana orang yang tolak hukum hudud, berhenti sembahyang mulai malam ni tuan-tuan. Yang sembahyang lagi. Buat apa tuan-tuan sembahyang? Sembahyang tak payah keluar duit tuan-tuan. Puasa tak payah keluar duit. Zakat je kena keluar sikit, itu pun sikit je tuan-tuan. Haji keluar duit banyak tuan-tuan. Kita boleh ikut, tiba-tiba Allah Ta'ala turun satu hukum untuk menyelesaikan masalah ummah, tolak dia tu tuan-tuan. Lepas tu pening pula, pasal apa masalah itu timbul, masalah ini timbul. Cari jalan, tak selesai. Padahal Allah Ta'ala telah menurunkan hukum untuk menyelesaikan masalah. Persoalannya, kita sanggupkah berkorban untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita. Dalam peristiwa selama 10 tahun Nabi memerintah kota Madinah tu selian. 10 tahun kira tak lama lah ya, kita Melayu merintah 54 tahun dah tu selian. Tapi dalam tempoh 10 tahun itu tu sekian, apabila pelaksanaan hukum hudud qisas dilaksanakan, sepanjang saya belajar tu sekian, kita dapati kes curi di zaman Rasulullah hanya ada 2 ataupun 3 kes saja tu selian. 10 tahun. Kita 10 jam berapa agak-agak? Esok pagi tuan-tuan pergi balai polis, duduk daripada pukul 8 sampai pukul 10. Cuba tengok 2 jam tu tuan-tuan. Berapa ramai orang berbaris nak report, rumahnya kena rompak, ya? Isterinya kena rogol, anaknya kena cabul, macam-macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tidak sanggup berkorban nafsu kita untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan macam-macam. Alasan yang tak adil lah. Ini ada satu mamak daripada Kedah tu, Tuan-tuan. Dia kata Islam, hukum Islam ataupun hukum hudud ni tidak akan adil selama-lamanya. Sebab apa? Orang kafir kalau mencuri tak dipotong tangan. Orang Islam kalau mencuri dipotong tangan. Nanti ramai orang Islam tak ada tangan, kata dia. Dan persoalannya yang nak mencuri itu berapa orang, Tuan-tuan. Kalau satu Malaysia semua orang Islam nak mencuri, memang patut kalau alasan itu ditimbulkan. Tapi kalau cuma seekor dua ekor manusia nak mencuri, Tuan-tuan, mampuslah dia, Tuan-tuan. Potong aja lah. Asal orang lain tak mencuri dan orang lain selamat, Tuan-tuan. Tapi gambaran-gambaran yang dikeluarkan pada hari ini, Tuan-tuan, gambaran orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam-macam alasan. Ustaz ramai ditanyanya dengan artis, Tuan-tuan. Pergi jumpa dengan Enot, Tuan-tuan. Tentu-tentu kan, satu muka surat penuh tu, Tuan-tuan, artis bagi pandangan. Yang ke semua artis itu, Tuan-tuan, baca balik dia punya pandangan tu, murtad tu semua-semua, 5-6 ekor artis tu, Tuan-tuan. Dia sebenarnya, kita undang-undang hudud memang orang dulu laksanakan, kata Enot tu ya. Enot tu Enot, yang gemuk montel tu, jual cupcake. Tapi lepas dia cakap tu, orang tak beli dah kek dia, Tuan-tuan, dah berpandan muka dia. Kat dunia lagi Allah Ta'ala hukum dia dah, Tuan-tuan. Kata dia orang dulu-dulu memang laksana hukum hudud. Contohnya orang berzina disula, kata dia. Sejak bila pula ada hukum sula dalam hukum hudud, Tuan-tuan? Ni banyak sangat tengok Semerah Padi lah ni. Tu Semerah Padi dulu pasal LPF, LPF Lembaga Penapis Filem, masa tu tak ada ustaz. Pasal tu dia terlepas, Tuan-tuan. Tapi sekarang dah dibagi penerangan, kena faham. Dia kata kalau kita laksana juga hukum hudud ni, nanti ramai orang Islam dalam negara kita hidup tak sempurna. Sebab tak ada kaki, tak ada tangan dan sebagainya. Kita bagilah peluang untuk mereka. Dah banyak kali peluang, Tuan-tuan. Allah Ta'ala kata suruh potong tangan. Kita tak potong tangan, hantar sungai buluh bagi makan percuma, Tuan-tuan. Itu yang gemuk ke depol, keluar buat jahat lagi, Tuan-tuan. Saya ada kawan saya tahu, ada dua syarikat, Tuan-tuan, yang sekarang ni dapat tender untuk memberi makan penjenayah dalam penjara, Tuan-tuan. Saya tanya dia, apa menu? Sedap sah, ikan tenggiri pun ada, kata dia. Kita nak beli ikan tenggiri pun pinggir 2-3 kali, tukar sekilo RM22. Dia makan ikan tenggiri. Jadual dia khas. Makan satu hari 6 kali, Tuan-tuan. Kalau miss kali tak makan tu, memberontak tu dalam penjara, Tuan-tuan. Sampai buat apa namanya ni pula, buat memo. Hantar pada PBB. Hari tu makan tak cukup. PBB datang pula komplain, Tuan-tuan. Kita yang bagi makan, kita pun tak cukup makan kat luar. Kadang-kadang sehari 3 kali makan aja, Tuan-tuan. Dahsyat. Tapi itulah nak buat macam mana, kita reda macam tu, Tuan-tuan. Kita reda untuk memberi makan penjahat-penjahat ni. Tapi penjahat dalam tu pun, Tuan-tuan, banyak nak bertobat tau. Baru ni ada sahabat saya, Ustaz Nazmi Abdul Karim, ya, kalau tuan-tuan kenal. Dia pergi ceramah di penjara Sungai Buloh. Dia cerita, kata dia, masa dia ceramah, Tuan-tuan, tiba-tiba ada satu orang angkat tangan nak menyoal, ya. Pegawai penjara itu kata, Ustaz tu bonzer. Bonzer tu maknanya paling samseng, paling jahat, paling brutal, Tuan-tuan. Soalan dia apa? Dia kata, Ustaz, kami ni melakukan jenayah. Dan kami ni nak bertaubat. Sepatutnya kami dihukum dengan hukuman Allah Ta'ala. Potong tangan kalau mencuri. Tetapi kerajaan tak mau potong tangan kami. Siapa bersalah, Ustaz? Kami ke kerajaan salah? Tu ya. Tengok, jangan penjenayah pun nak bertaubat, Tuan-tuan. Jangan main-main, no. Tapi kita tak mau bagi ruang pada dia. Ustaz kata, tak apalah, kata dia kan. Memang laksana hukum hudud ni sepatutnya dilaksanakan pada kamu. Tapi oleh kerana kerajaan tak mau laksanakan, kita tak boleh buat apalah. Cuma dia kata, awak kena tobat sungguh-sungguh. Pasal tak dipotong, nanti kat akhirat kena. Ada tobat. Kalau tobat, itu terserah pada Allah Ta'ala. Sebab kita dah sedia untuk dipotong, tapi kerajaan tak mau potong, kata dia. Dia punya warden penjara pegang tangan dia, Tuan-tuan. Tahniah Ustaz kerana bercakap benar. Siapa pula? Dia cerita, Tuan-tuan. Sepanjang dia bekerja di situ sebagai warden, tiap-tiap kali buat program ceramah, panggil pegawai-pegawai JAKIM. Minta maaf kalau ada pegawai JAKIM sini, ya. Bila disoal soalan yang sama, apa jawapannya, Tuan-tuan? Minta maaf ya, pasal ni soalan tak kena mengenai dengan tajuk perbincangan kita. Kita jawab lain kali, ya. Itu Tuan-tuan. Itu yang saya kadang-kadang saya menyinga dengan puak-puak ni, Tuan-tuan. Orang baik macam aku, macam Bob Lokman pergi ceramah, sibuk nak tangkap, Tuan-tuan. Tapi dia sendiri tak berani cakap benar, Tuan-tuan. Cakap dengan penjahat dah duduk dalam kurungan pun tak berani cakap, Tuan-tuan. Macam mana, Tuan-tuan? Ini pegawai JAKIM ni, pegawai JAKIM serupa je, Tuan-tuan. Menyibuk je, menyusahkan orang. Orang nak ceramah tak boleh alasan tauliah. Saya minta maaf lah, ya. Tuan-tuan, saya beritahu, enakmen tauliah ni, Tuan-tuan, dia untuk mengekang ajaran sesat. Pertama dikenalkan tahun 1995 di Dewan Undangan Negeri Selangor itu dan pindaan tahun 2003. Tujuan untuk menyekat ajaran sesat. Tetapi hari ini disalahgunakan oleh beberapa orang penjahat yang duduk dalam sebagai ahli majlis agama Islam Negeri Selangor. Tujuan untuk menyekat Islam. Kerana kalau Islam ni terus berkembang, mereka ni esok akan terpelanting Tuan Tuan. Dan mereka ni banyak buat jenayah sepanjang jadi ahli majlis Tuan Tuan. Ada di antara mereka yang jual tanah-tanah gadget sekolah Tuan Tuan kepada orang tertentu. Dan dia beli rumah mewah tu dengan harga separuh dan seumpama dengannya. Kami hantar memo tu kan melalui Dewan Pemuda. Tapi sampai di istana tu, disambut dengan apa nama ni, situasi sulit. Lepas tu tak tahu ke mana surat tu. Tak tahu Sultan baca pun tidak Tuan Tuan. Ini masalah yang timbul hari ini. Puak-puak ni ada kepentingan. Sebab itu mereka cuba menyekat. Jangan sampai Islam memerintah negeri Selangor. Jadi ini kalau berlaku Tuan Tuan, mereka takut mereka akan dikenakan tindakan. Sebab itulah mereka akan kacau. Tahun depan Tuan Tuan, surau masjid cadangannya nak dirampas balik Tuan Tuan. Akan datang ni Tuan Tuan, pemilihan tidak melalui ahli qaryah. Dia main tunjuk je siapa dia nak Tuan Tuan. Ada lagi lah surau-surau yang nak ditutup macam Syekh Selapan dan seumpama dengannya. Ini penjahat di Tuan Tuan. Saya sebut jahat je lah, tuan-tuan setuju tak setuju, suka hati tuan-tuan lah. Dah kalau dia sekat agama, mana ada orang lebih jahat lagi tu selian. Kerana Quran pun sebut begitu kan. Siapa lagi yang lebih zalim, kata Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang menyekat daripada nama Allah Ta'ala disebut dalam rumah-rumah Allah Ta'ala. Ini puak-puak ni tuan-tuan selian. Banyak benda-benda yang tak baik. Elton John nak datang, tak ada pengarah jais, ahli ma'is yang bercakap tuan-tuan selian. Ni yang apa, seksualiti di tuan-tuan selian. Tak dengar pula pengarah jais ke ahli majlis fatwa bercakap, tak ada Tuan Tuan. Ada NGO, kawan-kawan kita bercakap, tak ada dia. Tak bercakap. Kenapa tak menteras Tuan Tuan? Enakmen tersebut sepatutnya Tuan Tuan boleh menyelesaikan masalah ajaran sesat yang berada di kampung Nahoda Tuan Tuan. Sampai hari ini Tuan Tuan tak selesai tu. Apa nama tu? Ahmadiyah Qadiani Tuan Tuan. Qadiani ni cerdik tau Tuan Tuan. Itu pasal puak-puak ni tak boleh. Dia bawa pimpin mahkamah, dia lepas. Dulu pernah satu ketika Tuan Tuan kami berdialog dengan grup Qadiani ni. Antaranya dia tak semayang Jumaat. Dia kata kami menentang solat Jumaat. Bila kita tanya pasal apa menentang solat Jumaat, dia kata tak ada dalam Quran, mana ada solat Jumaat. Kata dia kita ikut Quran. Saya tak ada dalam Quran. Iza nudiya li solati yaumil Jumaah. Tu. Dia kata ustaz, tu dalam tu sebut kalau diseru untuk solat Jumaat bukan sembahyang Jumaat. Solat pada hari Jumaat, yaumil Jumaah tu pada hari Jumaat. Boleh jadi solat Zuhur ataupun solat Asar, kata dia. Dia otak dia gitu terus lihat. Tapi akhirnya main akal-akal dia kalah tu. Bila dia kalah, kita pula kena. Ini kamu sudah sesat ni kata dia. Ini kamu sesat. Kalau kamu setuju dengan saya setuju kamu. Berarti Nabi Muhammad itu tak betul kata dia. Kata pasal apa pula? Sebab dia kata Nabi kata umatku akan terpecah pada 73. Satu masuk syurga, 72 masuk neraka. Kami sajalah Ahmadiyah yang betul. Jadi puak-puak ni tu bila ditangkap, bawa pergi mahkamah. Dia jawab di mahkamah apa? Dia kata yang Arif, undang-undang Islam hanya boleh digunapakai kepada orang Islam. Kami telah difatwakan murtad dan keluar daripada Islam. Maka dengan itu kami tidak tertakluk dalam undang-undang syariah. Sebab tu hakim tengok dalam fatwa ada tu Islam mereka ni difatwakan murtad, tak boleh ambil tindakan tu sekian. Sebab tu kes-kes seperti ini adalah kes-kes yang tidak maknanya kelonggaran undang-undang tu sekian. Termasuk tentang isu murtad sekarang ni tu Islam. Bagaimana pengorbanan kita tu Islam kalau betul-betul nak pertahankan murtad? Sibuk tu sekarang berhimpun tapi tak selesai juga. Lama dah tentu sekali isu murtad ni bukan baru sehari dua. Tapi bagaimana? Orang-orang yang duk menjerit kat stadium tu sebahagiannya itulah orang-orang yang menentang hukum Allah Ta'ala di dalam parlimen tentu sekali apabila undang-undang syariah Islam dibawa untuk diusul supaya dibincang dalam parlimen oleh Tok Guru Haji Hadi dan juga Yang Berhormat Saluddin Ayub tentu sekali. Dua kali dah kita bawa. Mereka ni yang menentang. Tapi kat stadium bukan main, seolah-olah mereka inilah orang yang mempertahankan agama, jaga agama. Nak buat undang-undang bukan dalam stadium Tuan-tuan sekalian, dalam parlimen. Tapi kalau kamu kat situ menjerit, nak pertahan, bila masuk parlimen kamu menentang, apa nilai kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita gaduh pula Tuan-tuan sekalian, sibuk nak masukkan undang-undang murtad dalam kanun keseksaan. Ini cadangan daripada Mufti Perak Tuan-tuan sekalian. Nak buat di dalam kanun keseksaan. Nak buat apa Tuan-tuan sekalian? Undang-undang hudud tu salah satu daripada enam perkara yang boleh dihudud itu ialah murtad Tuan-tuan sekalian. Laksana undang-undang murtad semua ada dah sekali dah. Tak payah nak fikir-fikir Tuan-tuan sekalian. Ini kita masalah kita. Hari ni kita mikir benda tak ada Tuan-tuan sekalian. Fikir-fikir tak selesai masalah. Padahal Allah Ta'ala telah sediakan jalan penyelesaian. Atiullah. Taat pada Allah Ta'ala tanpa berbelah bagi. Itu pengorbanan kita Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh pun kita tak boleh taat Tuan-tuan sekalian. Macam mana kita tu Tuan-tuan sekalian? Itu yang cerita yang yang dah pernah ni ngaji hari-hari lah kan. Ada juga yang nolak hudud tu selian. Apatah lagi yang tak ngaji kat luar tu, sembahyang pun tidak tu selian. Bukan main. Oh, pergi dekat stadium Shah Alam tu, pertahankan akidah. Sembahyang tak tu siapa pertahankan akidah. Apa benda tu? Ini tu selian. Kita tengok realiti masyarakat kita hari ni. Yang cerita pasal korban lah, jihad lah macam-macam. Dia sendiri tu selian terhadap arahan Allah Ta'ala yang basic-basic pun dia tak boleh nak taat tu selian. Begitu juga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kalaulah ada satu negara dia buat satu benda yang baru, satu teknologi baru boleh bagi kebaikan, iyalah bagi teknologi ke apa. Sudah tentu kita akan menghantar tuan-tuan sekalian orang kita untuk belajar tuan-tuan sekalian walaupun menghabiskan wang yang banyak. Macam kita tahu Dr. Syed Muzaffar suka pergi naik langit tuan-tuan sekalian. Apa manfaatnya pada kita? Tak ada pun. 1 juta habis tu tuan-tuan sekalian. Tak ada apa manfaat. Tapi kita buat sebab kononnya ada manfaat-manfaat yang tersirat oleh pihak kerajaan. Tapi tu kita dah lihat jenayah yang begitu banyak tak dapat diselesaikan. Nabi dah tunjuk testimoni. 10 tahun hampir sifar jenayah. Pasal apa kita tak suruh orang kaji tu tuan-tuan sekalian apa yang berlaku di zaman Rasulullah supaya boleh dijadikan sebagai panduan. Ini masalah kita tu sekalian. Ini sikit-sikit hudud mencuri. Minta maaf lah, saya ni memang berletih pasal hudud je sebulan ni tu sekalian. Sorry lah. Hudud potong tangan, hudud potong tangan, hudud potong tangan. Macam hudud tu potong tangan aja tu tuan sekalian. Banyak lagi bukan sekadar hudud potong tangan, potong kepala pun ada tu tuan sekalian. Murtad potong kepala tu tuan sekalian. Tetapi bukan semudah-mudah itu tu tuan sekalian untuk dilaksanakan kerana dia ada syarat-syarat. Contoh sikit tu tuan sekalian, orang mencuri kan. Orang mencuri ni bukan curi, tangkap, potong tangan, tak boleh tu tuan sekalian. Dia kena diadili di mahkamah. Mahkamah akan tanya dia dulu, kamu dah balik ke belum? Belum lagi yang Arif, ish badan besar misai tebal tak balik lagi umur berapa? Umur 25 tahun. 25 pula tak balik pula. Saya dulu belajar kata dia balik tu mimpi yang Arif. Saya 25 tahun tak pernah mimpi kata dia. Mana nak tahu tu selian? Kuliah maghrib macam ni tak datang, kuliah subuh tak datang. Khutbah tidur, cuma tunggu khutbah kedua pasal nak dengar hatib baca doa sultan ke tidak tu selian pasal nak report kat Mak Is. Itu je. Mana nak jadi pandai tu selian? Ini masalah dia. Kemudian dia tanya pula, kamu ni sehat tak masa mencuri tu? Sebab syarat dia mesti akilun. Pencuri tu mesti berakal. Kalau orang gila, dia ada sijil Tanjung Rambutan. Sebulan dekat Tanjung Rambutan, sebulan dekat Taman Desa Bakti, sebulan dekat Tanjung Rambutan, sebulan dekat Taman Desa Bakti. Dia tak boleh sewenang-wenang dipotong. Perlu dipastikan ketika mencuri itu dia gila ataupun tidak. Tapi kadang orang gila ni bagus lah tu. Saya ada juga murid gila. Di Syed Selapan Shah Alam tu ada satu orang. Dia kalau nak gila, dia telefon saya tu selian. Aku kalau tengok tau lama orang gila telefon aku pula lah. Saya kata ustaz, ni saya nak pergi semain Jumaat ni ustaz, dah pukul 11 lebih ni, saya dah mandi apa semua. Tapi sekarang ni saya dah pening-pening lah ustaz, saya nak gila. Wajib tak saya semain Jumaat ustaz? Saya kata pening tu dia lama baru gila ke pening terus jadi gila? Dia tak tentu ustaz, kadang-kadang cepat gila, kadang-kadang lambat lagi baru gila kata dia. Kalau gitu saya kata tak wajib lah, awak duduk rumah je. Kalau tak gila juga semain Zuhur je. Tapi kalau gila terus tak payah semayang lah. Pasal gila tak wajib semayang tu selian. Orang gila pun fikir nak sembahyang tu selian. Yang sehat tak mau sembahyang, lebih baik jadi gila tu selian. Pasal orang gila kalau dia tak sembahyang, dia masuk syurga juga. Orang sehat tak sembahyang masuk neraka, lebih baik tu jadi gila. Macam tu baru boleh tinggal sembahyang. Jadi kalau nak tolak hukum hudud, nak tolak apa semua, nak tak mau berkorban untuk agama Allah Ta'ala, jadi gila tu selian. Itu boleh selamat. Kalau tuan-tuan tak mau berkorban di jalan Allah Ta'ala, tak mau infak di jalan Allah Ta'ala, semua ini tuan-tuan lakukan dalam keadaan kita ni sehat, tuan-tuan berdosa dah akan masuk dalam neraka. Ada gitu situ selian. Jadi kalau nak selamat, jadilah orang gila tu silat. Wallahualam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Apa yang saya boleh rumuskan apa Ustaz cakap tadi ialah, ingatlah wahai muslimin dan muslimat, Islam tidak sesekali memerlukan kita. Dengan arti kata Allah tidak sesekali memerlukan kita, akan tetapi kita sebagai makhluk ataupun hamba Allah yang amat memerlukan Islam dan Allah sekalian alam. Jika kita mau lari dari jalan ini, maka tidak ada sedikit pun kerugian dalam Islam, akan tetapi diri sendiri yang akan berada dalam kesempitan. Adakah tuan-tuan mahu berkorban ataupun terkorban? Jadi perkataan korban membawa maksud menghampiri diri atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Korban begitu sinonim dengan sembelihan. Dari segi syarak pula, menyembelih binatang yang dikhususkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan pada waktu yang tertentu. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, yang bermaksud maka sembahlah Tuhan engkau dan berkorban. Wanhar di sini ialah berkorban. Jadi kita ingin tujukan soalan kepada Ustaz Dr. Ahmad Tamizi mengenai dengan pengorbanan Rasulullah dalam Islam. Pengorbanan baginda tidak dapat kita sangkalkan. Sejauh mana kita diminta berkorban untuk Islam ya Ustaz? Adakah dengan hartanya kah? Dengan nyawanya kah? Ataupun dengan ilmu? Jadi mohon Ustaz perjelaskan. Tafadhal Mustafa. Kita mulakan majlis kita dengan baca umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ثم الحمد لله القائل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم الدين نصيحة وقال فقهاء وشهداء إذا جتمع الحلال والحرام أغلبت حرام قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله ربي يسر ولا تعسر ودم بحير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد العلماء شيخنا الشيخ الفدي أستاذ دون حجي ممهنو selaku chairman pada malam yang berbahagia ini. Yang saya muliakan sahabat di panel saya, yang this first time we are going together. Okay, welcome to London. Yang lebih handsome daripada saya, janggut pun saya takut dah tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya muliakan chairman, pengurusi surau, apa itu bahasa Melayu? Dexter Bakti. Deputy or chairman timbalan pengurusi or committee, tuan-tuan guru alim-alim ulama, para reporter juru kamera yang sedang bertugas, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ke Astro ni, saya paling fobia sekali dengan gambar ni. Saya cukup takut tuan-tuan dan puan-puan sebab dia boleh macam-macam, dia boleh manipulate. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bonda, bapak-bapak, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwana wa ihsana. Tak jawab, jawab tak? Tuan-tuan, dalam kitab terjemah atraf al-hadith bisyurahamna fi kitab al-mutarah hadith. Salah satu Rasulullah kata, di antara tanda-tanda orang yang kedekut, orang yang tak jawab salam. Jadi jawab salam tak tadi? Semua jawab insyaAllah. Mudah-mudahan. Ini tak mula lagi Ustaz, tak mula lagi saya. Okay, nah, dia, sebab masa dia pergi kat saya, dia tulis tuan-tuan. Tapi kalau Ustaz ni terpulang, itu memang berlakulah di mana-mana pun, sepanjang saya duduk berforum, memang pengerusi dia akan apa nama beri masa lebih kepada panel yang dekat dengan dia. Ha, itu malangnya jadi panel yang kedua. Tapi standard tuan-tuan, tak ada masalah. Di mana-mana pun itu. Pilih kasih ni berlaku dekat mana-mana pun. Tapi bukan di sini, kampung pasir berdengung sanalah, tak ada masalah. Di sini okey tuan-tuan. Sebab itu bila saya nak bahas kondut, tapi sekejap lagi saya close tempat je masuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada soalan yang diberikan kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dipahamkan oleh yang bagi Ustaz Maknur. Dia kata, insyaAllah Ustaz Doktor, pada malam ni forum yang akan datang, dia kata, lebih kurang 80 ribu orang, dia kata. Ini tak jawab soalan lagi. Lebih kurang 80 ribu, saya cakap, wow! Memang Power Rangers orang cakap lah bro. Tapi pada dalam malam lebih kurang 7 juta setengah tuan-tuan dan puan-puan. Dia memang hebat betul tuan-tuan. Sampai dekat luar tu melimpah. Jam 18 kilometer tuan-tuan. Dekat luar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan punya hebat ni. Keberkatan ni. Sebab Ustaz datang. Kalau saya datang confirm tak ada orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berbalik kepada soalan ni tuan-tuan. Sejauh mana tuan-tuan kita nak ambil iktibar peranan Nabi Muhammad SAW dalam konteks berkorban. Sebab itu saya nak mulakan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang korban, apabila kita bercakap tentang bagaimana kita nak berkorban, kita tidak lari daripada dua hukum besar. Yang mana hukum ini kita ambil daripada Al-Quran, yang kedua hukum sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi yang batas-batas besar yang kita boleh ambil sebagai hujah hukum, melainkan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahuwataala melalui Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi orang yang hebat, orang yang mana disebut sebagai muslim yang sebenar, dia tidak akan mempertikaikan hak Allah, dia tidak akan mempertikaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban. Dia dengar sami'na wa ata'na. No more objection ya Arif. Dia tak akan bantah. Dia tak akan pertahankan, dia tak akan masuknya membangkang apa yang disuruh oleh Allah. Kalau dia suruh berkorban, potong kepala, potong aja dengan kepala sekali. Itu manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, wa cakap lu bro. Nabi Ibrahim kata, never mind, it's okay. Tak ada masalah. Siti Hajar pun tak ada masalah. Perempuan yang kuat mujahadah, bermujahadah dengan Allah. Faham tak? Hangguk-hangguk buat juga. Ini hakikatnya. Kalau kita dengan Allah tak berkira, Allah tak akan berkira dengan kita. Kita dengan sunnah Rasulullah tak berkira, Rasulullah pun tak akan berkira nak bagi syafaat kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu dalil yang dibacakan oleh yang berbahagia Ashabul Fadilah. Apa nama tuan pengurusi majlis? Tuan pengurusi majlis pula. Pengurusi majlis ditangkap lembu dah. Tuan pengurusi majlis dia bertangkap lembu. Tu saya tanya tadi, Ustaz orang bagi lembu. Belasah lembu. Membujur lalang patah. Membujur lalu menentang patah. Orang bagi. Mentah kedarah dia. Tak apa masalah ambil. Lepas tu kita nak buat apa tu cerita lain. Sebab itu dalil tadi dibacakan oleh yang berbagai ustaz kita. Yang dia punya. Kita ambil dalil Al-Quran. Bagaimana kita nak korban tu. Ambil hakikat ni. Allah katakan dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Itu ayat dia yang tuan-tuan baca. Memang minta maaf ustaz, saya bukan pengetua tahfiz ustaz. Saya orang kampung. Jangan kalau salah-salah tu ustaz tegur ustaz. Saya tak kisah ustaz. Ini hakikat. Fasal lil rabbi kaun har. Maka tuan-tuan dan puan-puan kerjakanlah ke sembahyang dan kutip sembahyang tu, lepas tu berkorbanlah. Satu lagi hadis daripada Rasulullah SAW. Nak ambil hadis tentang berkorban. Dalam kitab Tajribul Atraf al-Hadis bi Syarah Ahmad fi Kitab al-Mutar Hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika seorang kaya, orang kaya ataupun dia sebut sebagai rich man, bahasa Melayu apa itu? Itu rich man, bahasa Melayu apa itu? Kaya punya orang, sama kurang lebih. Yang mana orang kaya ini tuan-tuan, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wahai Muhammad, dia panggil Muhammad. Dalam kitab apa nama Ar-Rahiqul Maktum, dia panggil wahai orang tua, dia panggil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aku ni kaya, kata Rasulullah, kata orang itu, aku ni kaya. Aku ada banyak duit. Setiap tahun aku buat kebajikan, berkorban. Tetapi pada tahun ini ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku tidak berjumpa akan camel, unta. Aku tidak berjumpa akan kunta. Jadi di mana aku nak mencari unta? Kata kata seorang itu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, wahai tuan, sekiranya kamu tidak berjumpa dengan unta, gantikanlah unta itu dengan 7 ekor kambing. Tuan-tuan dan puan-puan. Bukan 7 ekor kambing. Di sana tuan-tuan, Rasulullah no objection tentang kurban. Allah bagi suruh kat kita pun ayat Al-Quran jelas tentang berkorban. So, apa kita nak buat dalam konteks demikian? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, juga dalam hadis yang lain, tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ada apa-apa yang paling aku suka pada hari Yaumun Nahar, iaitu pada Adha, yang paling Allah suka, melainkan orang yang berkorban menyembelih binatang ternakan atau menitiskan darah-darah untuk berkorban pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita balik kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang ditanya oleh yang berbahagia tuan pengerusi pada malam yang berbahagia ini, apa yang kita nak buat untuk kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita juga boleh berkorban. Yanna salayuna. Kya hai? Zindagi mahabbati tir korban hai. Kafar hai mera bati ate hai mabahate ho karhena hai. Apa kita nak buat? 5 perkara Al-Imam Asy-Syuti rahmatullahu ta'ala alaih. Untuk kita nak konsep, nak bina pengorbanan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuan-tuan, berkorbanlah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dah bahas. Berkorban untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Haza basairum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan kami ini adalah merupakan jalan daripada Tuhanmu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada lebih tinggi tuan-tuan. Dan Islam yang agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita untuk berkorban mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa sanggup berkorban? Angkat tangan. Saya tak tengok sekarang. Ada sanggup? Ada sanggup? Siapa berani berniaga dengan Allah? Angkat tangan. Subhanallah. Malang ustaz kita mari jauh-jauh ustaz. Kita balik ustaz. Tinggal ustaz seorang. Biar dia belasah seorang. Kita balik je ustaz. Satu ketika tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang disebut oleh nama-nama Habib bin Zaid. Habib bin Zaid tuan-tuan, satu ketika di Habib bin Zaid ni umur dia apa nama around dah you know 17 years old ya. Eh? Apa bahasa Melayu 17 eh. Umur 17. Masih muda mentah, belum balik lagi kalau ikut tanya ustaz. Dia mimpi atau tak mimpi, wallahu alam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ditanjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai apa nama Habib bin Zaid. Aku nak bagi peluang kepada kamu untuk berniaga dengan Tuhan. Untuk aku berikan kepada kamu peluang untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaid, tuan-tuan apa nama Habib bin Zaid kata apa? Ya Rasulullah, aku tak ada duit nak berniaga, buat macam mana? Aku tak ada duit nak jadikan modal untuk berniaga. Rasulullah kata apa? Kamu berniaga, wahai Habib, tidak menggunakan modal. Kamu tidak menggunakan wang. Kamu tidak menggunakan harta. Tetapi kamu menggunakan berkorban untuk Allah. Memperjuangkan Allah dengan jihadun fisabilillah. Tuan-tuan, ini kekuatan. Sebab itu ayat yang saya selalu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kurang lebih lah ayat tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni dalam konsep berkorban, nak ikut Rasulullah, mesti kita mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak mau bahas bab hudud sebab ustaz dah bahas dah. Kalau tidak malam ni confirm dari kempen pilihan raya. Jadi saya tak mau cerita kat situ je saya bahas. Biar ustaz dah bahas tadi. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama, mesti kita berkorban untuk agama Allah. Apabila berkorban kepada Allah, apa yang Allah tuntut pada kita nak korban? Apa Allah tuntut? Yang pertama dengan mal, harta kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup tertarik. Di situ pun saya baca dah. Satu bahagian RM370 bayaran kepada Haji Ghafar. 011, baca sendiri nombor telefon dia. Tuan-tuan, RM370 tuan-tuan. Kalau saya tuan-tuan orang susah ni, RM370 memang susah tuan-tuan. Nak cari duit, ustaz tak apalah pengetua tahfiz. Hebat, Tuan Haji Maknuh UIA, 18 juta sehari gaji sebulan. Macam saya ni susah tuan-tuan. Bila kita tahu kita nak berkorban dengan Allah, kita nak cari 370 dari konsep kita tuan-tuan, kita akan rasa manis. Kalau kita susah. Saya baru balik daripada Indonesia, Pekanbaru tuan-tuan. Buat korban sana lebih kurang dalam 17 ekor tuan-tuan. Pekanbaru dekat London sana tuan-tuan. Pergi sana tuan-tuan, buat nak buat. Sana murah tak mahal macam sini. Tapi apabila kita nak berkorban dengan Allah, dengan harta kita, kita nak dapatkan 370 tuan-tuan, dengan titik peluh sendiri kita dapat buat tuan-tuan, kita akan feel nikmat, rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam kita orang kaya, bagi 370, ambillah RM400, 30, keep the change, tak apa tau. Kita tak akan rasa apa. Sebab itu tuan-tuan, berkorban dengan Allah dengan harta susah. Semalam tuan-tuan dalam surat khabar metro, minta maaf, sahabat saya dekat Johor Darul Makmur tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana tuan-tuan ditangkap menggelapkan duit menggelap apa bahasa Melayu ustaz? Menggelapkan. Melupus musnahkan duit amen. 19,000 lebih. Orang cakap lu bro, takkan nak curi duit majlis benda weh. Kalau betul-betul challenge, curi bank negara tu. Berompak pergi tembak bank negara, baru banyak. Ini nak ambil duit amir je, RM19,000 benda, weh. Buat malu ustaz je. Buat malu kita je, Syekh. Betul tak? Minta maaf. Ni siapa yang pernah amir masjid yang angkat tangan? Taubat tak mengaku, tak? Sebab ini dikatakan kerana nila setitik, satu kuali hangus. Bahasa Melayu. Itu belum jumpa lagi Karam Singh Walia. Kalau Karam Singh Walia, seorang punya pasal, semua sudah jahat. Habis tuan-tuan dan puan-puan. Karam Singh Walia diangkat tangan dua kali tuan-tuan macam tu. Seorang punya pasal, semua sudah jahat. Ustaz pun jahat, saya lagi jahat. Ini hakikat dia. Sebab itu dan konteks pengorbanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena jaga tuan-tuan. Saya bahagikan sikit. Dengan harta kita, dengan mal kita. Dan juga dalam konteks kita tuan-tuan dan perempuan, kita nak berkorban dengan Allah tuan-tuan. Saya balik tuan-tuan dan perempuan. Satu ketika, Rasulullah berkorban dengan nafsu dia. Tuan-tuan dan perempuan berkorban dengan nafsu. Balik ke rumah tuan-tuan 1:3. Rasulullah dia kata, apabila kita makan banyak, kata Rasulullah, dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan dan perempuan, wahai Aisyah, hari ini apa yang ada pada hari ini untuk kita makan? Rasulullah, apa Aisyah kata apa? Wahai Rasulullah, tak ada apa Rasulullah. Tak ada apa nak makan. Tak ada makan. Rasulullah kata kepada Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, lebih baik kita tak makan, mudah-mudahan kita tak makan itu, kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ambil tali, ikat perut dia, 3 lilitan tuan-tuan. Diikat perut dia tuan-tuan dan puan. Aisyah menangis terisak-isak. Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai kamu ya Rasulullah, suamiku yang aku sayang. I love you, yang aku sayang wahai Rasulullah. Aku sayang padamu, tetapi mengapa kamu seorang Rasul sanggup mengikat perutmu agar kamu tak makan? Don't worry, my love. I love you so much. I love you too. Tuan-tuan, sebab aku takut dengan aku makan ini. Aku tidak boleh berkorban dengan Allah untuk bangun teman. Hidupkan malam. Tuan-tuan tengok kekuatan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, bila berkorban ni bukanlah korban lembu semata-mata. Lembu tuan-tuan memang dalam hadis, setiap mana sehelai bulu itu, itu merupakan pahala bagi kamu. Bulu berapa, bulu berapa banyak? Lembu berapa banyak lembu? Lembu berapa banyak lembu? Bulu lembu sendiri mau banyak lembu. Lembu yang hebat yang berbanyak dia punya bulu. Satu bulu ada tak lembu-lembu, bulu lembu yang tak ada bulu? Semua lembu ada bulu. Ni jangan otak kuning ni, faham ? Ni bukan boleh kira otak kuning ni pakai songkok putih ni bukan boleh kira juga, termasuk saya lah. Okey tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan nampak kita kena berkorban dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab agama, saya bahaskan sikit. Yang kedua tuan-tuan, dalam konteks kita nak ambil keberkatan dalam berkorban ni, nak ikut bagaimana Rasulullah, sejauh mana pengorbanan tuan-tuan, saya nak bawa tadi yang kedua, iaitu bagaimana kita berkorban selepas kerana agama Allah, untuk berkorban memperkasakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperkasakan ibadah kita kepada Allah dengan konteks kita berkorban menghebatkan kita punya amalan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa satu kisah bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Talha. Abi Talha ni tuan-tuan dan puan, yang saya dah cerita dulu, seorang yang hebat tuan-tuan, Abi Talha. Tiba-tiba satu ketiga tuan-tuan, dia sembahyang dalam perbualan kita Ar-Rahiyatul Maktum, dia sembahyang tetapi dia tak ingat rakaat itu tiga atau empat. Tiga atau empat rakaat dia tak ingat. Dia tak ingat tiga ke empat ke, lupa ha? Cenuh nak buat ha? Tapi dia bukan orang sembilan. Weh, cenuh ni weh. Tiga ke empat? Dua lah, ikut ekau lah. Suka hati ya tuan-tuan. Tapi habiskan Abi Talha tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperkasakan ibadah, Abi Talha pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia tanya. Ya Rasulullah, ya kenapa? Kenapa? Kenapa? Ya nas leona. Kenapa? Kenapa? Cakap kepada aku, wahai Abi Talha. Mengapa kamu berpeluh-peluh, wahai Abi Talha? Abi Talha, tuan-tuan dan perempuan, dia ingat apa nama, tiga, empat rakaat, tuan-tuan, berpeluh badan. Berpeluh badan. Kuatnya dia. Kita main futsal, tuan-tuan dan perempuan, satu hari, tuan-tuan, sampai daripada pagi sampai malam, tak berpeluh pun. Dia sebab sembahyang tiga, empat rakaat, dia confused. Berpeluh, tuan-tuan. Mengalir peluh dia. Dia tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah tak ingat tiga atau empat rakaat yang aku telah sembahyang. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Rasulullah kata kepada Abi Talha, wahai Abi Talha, apalah kelakuanmu yang kau buat? Aku telah tambahkan satu rakaat lagi, maka sahlah bagimu. Alhamdulillah, alhamdulillah, hasan, hasan, baik. Tuan-tuan, tetapi Abi Talha, seorang yang nak memperkasakan ibadah, berkorban untuk memperkasakan ibadah, wahai Rasulullah, aku tak puas hati dengan jawapan kamu ya Rasulullah. Abi Talha tak puas hati tuan-tuan dengan jawapan kamu ya Rasulullah. Maksud dia bukan dia memahalkan Rasulullah mengapa itu, tapi dia rasa sangsa penama, terasa tersentuh sebab dia tidak apa nama sembahyang tadi yang dia confuse tu. Wahai Abi, wahai Rasulullah, ambillah kebunku di Taman Bahura sebagai ganti atas kafarah aku tak ingat tadi tiga atau empat rakaat aku sembahyang. Tuan-tuan, nampaknya hebatnya Abi Talha, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak memperkasakan dalam konteks ibadahnya, konsep berkorban, sanggup digantikan tegbun dia semata-mata sebab dia lupa tiga atau empat rakaat. Kita boleh tuan-tuan? Boleh? Siapa yang boleh angkat tangan? Siapa yang boleh? Termasuk Dan mampu? Tak boleh. Ustaz boleh? Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Allah suruh gitu. Belum lagi suruh sembelih anak. Kalau nak suruh sembelih anak macam Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan. Kerja gila, bro. Wajah kalunda, babe. Confirm tak boleh buat. Confirm tak boleh buat. Tapi tuan-tuan dan puan, inilah kekuatan manusia yang mana hebat dari segi konteknya dengan Allah, dia akan sanggup berkorban apa saja semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dah nak bagi 2 minitlah. Dia selalunya gitu tuan-tuan, tengah bercakap dia tolong ustaz 1 minit setengah aja. Kalau pening dekat dengan dia tak kisah, dia tak bagi pun. Gitu standard lah, biasa standard. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah benda tu, jangan pelik, biasa lah tuan-tuan. Lama dah saya buat kerja ni tuan-tuan. Saya buat kerja, dia bagi tu tanda-tanda, oi berhentilah oi, dia kata. Itu bahasa kasar. Saya pernah kenal tuan-tuan ketika itu saya buat dekat Federal Tengi ya. InsyaAllah 8 bulan ni saya forum dengan Bob Lockman yang ustaz nak tangkap tu. Dengan Bob Lockman dekat situ tuan-tuan moderator tu apa nama ustaz apa dia mualaf dia tulis berhentilah beb, berhenti tu dia kata gitu. Saya pun tak ada nak tarik break tuan-tuan, terus berhenti tuan-tuan nampak. Tapi selalunya kita terlajak apa nama tayar kapal terbang pun dia jatuh tu dia tak berhenti terus tuan-tuan, dia kelajak dulu. Jadi tak fahamlah ni dah masuk waktu-waktu macam ni dah sampai tahap bahaya kritikal tuan-tuan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, Negeri 92 Terengganu 1 tuan-tuan dan puan-puan kan. Insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Selepas yang kita lakukan kontak nak berjihad ni, nak kontak kita berkorban kepada agama Allah, iaitu yang kedua dengan ibadah. Yang ketiga tuan-tuan, apa konsep yang kita nak ambil itibar daripada pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu untuk kita dalam konteks Islam ini, iaitu memperkasakan berkorban untuk memperkasakan akhlak kita tuan-tuan dan puan-puan. Perkasakan akhlak kita. Biar akhlak kita menjadi manusia yang bersifat warak. Sifat warak nak bina macam mana? Takutkan Allah, sayang Rasulullah, cinta alim ulama. Takutkan Allah, ati'ullah, wa'ati'ur rasul, dan cinta kepada alim ulama. Bukan ulam-ulam dalam semak ataupun ula-ula di tengah semak-semak. Kena faham istilah ini. Dalam konteks ini, ini kekuatan kita. Nak memperkasakan akhlak. Jadilah manusia yang bersifat warak. Walaupun tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah, kalau tak pakai songkok pun handsome sebenarnya saya tuan-tuan. InsyaAllah handsome tuan-tuan. Takat jentik ni 18 tak mai orang tuan-tuan. Confirm. Tapi hakikatnya kita buat sikit protection dalam diri kita. Apa tuan-tuan? Nak memperkasakan akhlak. Jadikan pakaian kita, walaupun ini adat kita, al-adatul muhkamah, adat itu penentu hukum bagi orang Melayu ni, orang Islam, setiap ustaz-ustaz tu dia akan pakai songkok. Tak kira songkok ni lambang apa, terpulang. Contoh, nak pakai kain, gajah duduk, gajah mati, gajah sakit, seluar dalam tak pakai, terpulang, tak ada masalah. Ustaz pakai tak ustaz? Terpulang. Jadi tak ada masalah. Dalam konteks kita tuan-tuan dan puan, kalau kita mari satu tempat dalam konteks kita, kalau kita ni ustaz, kalau kita ni orang-orang baik sikit, pakai songkok tuan-tuan. Dia akan memberi satu kebaikan kepada kita, dia akan protect diri kita dalam konteks kita berkorban dengan Allah untuk tidak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Muslim muslimat tuan-tuan, guru alim ba'li ulama. Saya dah kata tuan-tuan benda yang sama. Kalau tuan-tuan ni macam ni pakai songkok ni dalam konteks kita nak memperkasakan Allah, berkorban untuk Allah kerana akhlak nak baik tuan-tuan dan puan. Agak-agak tuan-tuan, pernah jumpa dah ustaz pergi karaoke? Pernah jumpa dah Tuan Haji Makno, pengurusi forum pada malam ni pergi karaoke? Pernah jumpa dah? Pernah jumpa? Dekat mana? Dia kata, biar betul ni. Tak pernah tuan-tuan, takkan jumpanya. InsyaAllah, kita-kita yang duduk dalam rumah Allah, walaupun bersandar kat dinding tuan-tuan dan puan-puan, yang duduk rumah Allah, InsyaAllah tidak sanggup nak buat benda tu. Yakin tuan-tuan tak sanggup. Sebab dalam hati kita ada perasaan al-haya, malu tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita terus memperkasakan kita dalam konteks berkorban, iaitu yang ketiga, berkorban untuk memperkasakan akhlak kita. Yang keempat, yang terakhir, tuan-tuan dan puan, saya tengok ustaz Makno pun dah pegang macam ni, tanda-tanda tuan-tuan, saya faham. Sebab tanda-tanda orang tak suka kat penceramah ni ada 7 tuan-tuan dan puan. Saya dah faham dah benda tu, dah memang tak ada masalah. Lama dah saya buat kerja tuan-tuan, pengerusi kalau dia pegang dia tolak tu, saya faham dah tuan-tuan dan puan. Saya dah faham dah tuan-tuan. Kalau ahli panel dia tengok itu, oi, berhentilah oi. Dalam hati dia cakap tuan-tuan, kita dah faham dah. Insting tu ada tuan-tuan dan puan. Okey, muslim muslimat yang terakhir. Dalam konteks kita berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, apa nak buat tuan-tuan? Iaitu konteks kita berkorban untuk memperkasakan maruah kita, muruah diri kita. Jaga maruah kita sebagai orang Islam tuan-tuan dan puan-puan. Jaga maruah kita sebagai seorang Islam. Berkorbanlah untuk Allah dan konteks menjaga maruah kita. Islam dibina cukup cantik tuan-tuan syumul. Allah bagi dah bagaimana nak membina maruah kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah. Kalau kita berpaling daripada Allah dengan Al-Quran dan sunnah, apa yang kita tinggal? Hukum dunawi, setakat mana kita boleh ambil? Hukum-hukum takzir, setakat mana kita boleh ambil? Banyak perbahasan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita cubalah berkorban dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks demikian tuan-tuan, saya nak ulang balik satu hadis daripada yang dibacakan oleh yang berbahagia ahli panel yang pertama tadi. Hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan nampak hadis ini, tuan-tuan tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana hadis ini bersifat sahih. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Barang siapa yang ada berkemampuan tetapi ia tidak melakukan korban penyembelihan, maka jangan datang di sini. Di sini ni konteks dia masjid jemaah ulama. Dia masjid. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok barang siapa yang ada kemampuan tapi dia tak mau berkorban. Rasulullah kata tak payah datanglah tuan-tuan nampak. Hebat tak Rasulullah punya penangan dalam konteks hadis. Jadi tuan-tuan, apa maksud dia? Janganlah berkira dengan Allah. Allah tidak akan berkira dengan kita. Tetapi kalau kita berkira dengan Allah, tak tahulah tuan-tuan, konteks kita dengan Allah macam mana. Okey? Saya rasa cukup dulu untuk pusingan yang ke mana? Yang pertama, insyaAllah, jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Saya berikan kembali kepada ahli panel dan juga saya berikan semula kepada Ustaz Makno selaku pengurusi pada malam yang bagi. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Abad Tamizi. Sesungguhnya Islam itu berisi perintah dan larangan. Ada perintah yang berupa hati, lisan, penglihatan, pendengaran, perut dan anggota tubuh lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kita ke pusingan kedua, saya ingin menyampaikan sesuatu sebagai renungan kita. Muslimin dan muslimat, dalam kehidupan harian kita, kita hanya ada tiga bentuk hari, iaitu semalam, hari ini dan esok. Kalau kita nak buat baik apa yang Ustaz cakap tadi, seperti berkorban, sedekah, maka ingatlah perkara berikut. Semalam, mungkin kita tak sempat bersedekah. Esok, kehidupan kita belum pasti untuk kita bersedekah. Tapi hari ini, tuan-tuan, maka di saat ini peluang kita masih terbuka untuk bersedekah. Jadi, tuan-tuan, selain daripada kutipan derma kepada surau ini, tuan-tuan boleh juga membuat kutipan derma kepada Al-Fadil Ustaz Azrul Hakim yang telah mengendalikan sebuah mat tahfiz yang bergerak secara bersendirian. Jadi tuan-tuan, saya amat-amat menyarankan tuan-tuan membantu beliau. Kerana beliau bukan sahaja bergerak dalam keadaan sendirian, tetapi bantuan yang kita berikan itu amat diperlukan. Maka saya menyeru sekali lagi supaya tuan-tuan bersedekah hari ini, kerana besok tidak menjanjikan kita sama ada kita hidup ataupun mati. Janganlah kita bila nak bersedekah, kita nak sembahyang istikharah. Tapi masa kita beli kereta, main beli je. Tak ada pun nak sembahyang. Jadi soalan kedua saya kepada Al-Fadhil Ustaz. Tadi Dr. Tamizi ada menyebut pengorbanan Rasulullah mengikat tiga biji batu pada perutnya. Bukan apa Ustaz, sekarang ni pun ada yang jemaah kita yang mengikat, bukan saja mengikat batu, tapi ada batu dalam perut. Ya Ustaz, eh? Jadi manakala sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu telah dipanggil berkorban untuk berjihad. Umpamanya pagi kafir, petangnya pula Islam. Dalam masa Islam mereka ini Ustaz, eh, sahabat-sahabat Rasulullah, dalam keadaan yang singkat, adakah pengorbanan mereka ini cukup untuk dibawa ke syurga? Bagaimana pula kita Ustaz? Adakah lebih kurang 10, 20, 30 tahun kita menjadi Muslim, sanggupkah kita berkorban? Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Terima kasih pada saudara berita, sahabat ahli panel, seterusnya tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Memang tentu selera kadang-kadang nak berkorban ni, ujung-ujung tu baru dia fikir nak korban kan. Alamak, dia kata nak buka sekolah pula ti. Budak-budak nak sekolah tak ada nak bayar yuran ya. Walaupun kerajaan dah kata yuran tak payah bayar ya. Mesti fikir lagi nak bayar. Misal tahun lepas kata tak bayar, bayar juga tentu selera. Jadi sebab tu kadang-kadang tak buat korban. Jadi saya cadangkan tentu selera kalau boleh, kita menabung. Nak beli kereta menabung kan. Oh, nak beli cincin 23 juta pun menabung daripada kecil tentu selera. Jadi kita nak apa ni, buat korban menabung juga. Sebulan RM30 contoh kan. Kalau RM30, 12 bulan RM360. Ha, tinggal tambah lagi RM10. Boleh buat korban kat surau ni. Tu Dia senang je, bukan susah sangat. Tapi tuan-tuan kena cari apa nama ni, tabung yang tak boleh buka lah. Welding terus tu silian. Buka tahun depan, pergi kedai Cina baru boleh. Pergi kedai welding baru boleh buka ya. Kalau tidak, so, dibuka ya. Ha. Terus silian, kita jadi manusia ni senang je, bukan susah sangat. Allah Ta'ala minta kita taat perintah Allah Ta'ala. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu konsep sebagai hamba. Hamba ni dia tak payah buat yang lain-lain. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tu je tuan-tuan silian. Imam Nawawi pun ada sebut, kita nak masuk syurga ni senang, kata dia. Buat yang wajib ataupun yang disuruh, tinggal yang dilarang. Yang sunat tak buat pun boleh masuk syurga tu silah. Kagak lain dia gitu kan. Macam kita nak duduk hotel lah. Nak duduk hotel, jadi ada duit boleh duduk hotel tu silah. Ha, tapi nak tengoklah berapa banyak duit bawa. Baru tahu hotel mana nak duduk. Kalau RM10, janganlah mimpi duduk hotel. Hotel apa ni, Concord tu silah. Pergi dekat hotel tu kan, cik nak nginap sini boleh? Dia kata boleh, satu malam RM450 kata dia. Eh, saya ada RM10 je, takkan tak boleh kata dia. Ah, kalau diskaun RM10 boleh kata dia, tapi kalau RM10 nak duduk hotel ni tak boleh, lain ni 5 bintang kata dia. Dia kata boleh lah cik kata dia. Sekali je kata dia. Ah, boleh lah, boleh belah kata dia kan. Pasal RM10 bukan hotel Concord, RM10 hotel Tune Hotel tu tu silian, RM9.90 ada lebih sepusin lagi tu tu silian. Ha, tapi masuk hotel tu kan, nak mandi kena bawa sabun sendiri tu tu silian. Ah ha, bawa tuala sendiri, bawa til apa nama ni, selimut. Saya tilam ada, selimut tak ada silian, kena bawa selimut sendiri. Ha, macam tu. Ha, jadi artinya kita begitu juga, nak masuk syurga ni senang je. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, tak buat sunat pun boleh. Tapi yang sunat akan menentukan mana tempat kita nak duduk. Syurga Firdaus ke, syurga Jannatul Na'im ke, dan seumpama dengannya. Ha, dia akan menentukan. Jadi lebih banyak kita korbankan jiwa, tenaga kita untuk melakukan perkara-perkara yang sunat tadi, akan menambahkan lagi kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada satu pengorbanan tentu sekalian yang harus dan wajib kita lakukan dalam tanah air kita tentu sekalian, yang mana pengorbanan itu menuntut kita meletakkan Islam di hadapan berbanding yang lain. Yang ni yang banyak lagi orang Melayu Islam tak boleh tentu sekalian. Walaupun ketika mana nak mana solat tadi, belum baca Fatihah lagi dah baca dah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila assalamualaikum, assalamualaikum. Hidup Melayu. Itu macam mana tu tu silian. Tak sanggup dikorbankan tu untuk meletakkan Melayu tu di belakang Islam tu tu silian. Sepatutnya Islam tu letak depan baru Melayu. Ini dah hidup Melayu, hidup Melayu. Bila dah hidup Melayu tu silian dah tak fikir lain dah. Orang kafir dah dianggap sebagai musuh. Sebenarnya pengorbanan kita juga selain daripada kita beramal dengan Islam, kita hendaklah menyebar luaskan Islam kepada orang yang belum beragama Islam. Itu tentu selain tahun 2008 bila saya pergi nak cari tempat untuk pelajar saya nak sambung belajar, saya pergi ke Son'a di Yaman tentu selain. Sempat saya jumpa dengan Dr. Abdul Karim Zaidan, orang lama tentu ke Otai. Dulu dia berjuang di Iraq, kena buang dengan Saddam Hussein tentu selain, tinggal kat Yaman. Bila saya datang rumah dia, dia bagi masuk soalan dia, datang daripada mana kata dia. Saya kata daripada Malaysia. Dia kata Malaysia tu saya ada baca surat khabar, tengok TV katanya masyarakatnya berbilang kaum ya kata dia. Saya kata ya. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang apa nama ni, Melayu, ada orang lain-lain. Lain-lain tu apa kata dia? Tu yang duk hutan tu, orang asli. Tu yang asal sini. Kita orang Melayu pula tak sedar diri tu tu lihat. Cina pendatang, India pendatang. Yang dia tu tak tahu dia boleh pandai tutus lian. Ketiba-tiba muncul kat Malaysia. Setahu aku yang asal Malaysia ni orang asli je tutus lian. Aku pun pendatang juga. Aku daripada Jawa tutus lian. Ustaz tadi macam daripada Minang je gitu. Tak tahulah. Ha, sebelah mana kan. Ha, mungkin Minang kot. Ha, dia sekejap Minang, sekejap Jawa putih. Aku pun tak faham tutus lian. Dia sebenarnya mana satu tu bangsa dia tu kan. Ha, tapi tak apalah manusia tutus lian. Yang penting Islam tu. Ha, dia kalau sebelah utara tu daripada Champa tu silah, kalau orang Kelantan sebahagiannya, sebahagiannya daripada Siam. Tapi kalau dah bawah daripada Perak ke bawah, Indon tu silian. Saya sebut tu pasal apa tu silian, ada satu orang mufti marah betul dia dengan orang kafir tu silian. Tiap kali berucap marah orang kafir, maki orang kafir tu silian. Hari tu forum dekat Sinar Harian maki kafir, baru ni dekat himpun maki kafir. Pasal apa tu silian? Islam tak suruh kita maki orang kafir tu silian. Dia kata jangan kawan dengan kafir. Kafir tu jahat kata dia. Bukan semua kafir jahat. Kafir tu ada 4 jenis tu silian. Ada yang jahat, ada yang baik. Jangan pukal semua sekali. Jahat tak boleh. Dia kata kafir jahat sebab dalam Quran disebutkan al-kafirun humuz zalimun. Orang kafir tu semuanya zalim. Mana ada sebut orang Islam zalim kata dia? Itu yang kawan balik, dia telefon, dia kata, ustaz, macam tak sekolah agama je mufti tu, kata dia. Aku kata, kau jangan main-main tuduh-tuduh, ya. Dia tu ustaz tak percaya beli CD dia. Aku pun beli tu tuslihan, rupa betul tu tuslihan. Ha, ya. Dia tak faham dalam bahasa Arab tuslihan, ada orang Islam jahat tu tuslihan. Itu menggunakan perkataan fasik, munafik. Itu berarti orang Islam tapi jahat. Ha, ya. Jadi kita kena faham dalam konteks bahasa tu tadi. Jangan kita, oh, sebab tak ada sebut Muslim jahat, oh semua Muslim baik. Habis yang beli cincin 24 juta tu baik tu tuslihan. Menipu pula tu. Sejap tanya, beli ya? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, aku tak beli ya, tu dia. Tiba-tiba, sebenarnya menabung daripada kecil. Tiba-tiba tanya lagi, dah pulang balik dah. Eh, baik ya, buat pulang balik ya. Perempuan beli cincin pulang balik kat kedai ya. Tak minta apa-apa bayaran pula. Baik, betul. Ha, anak saya tu, bukan dajah lagi. Baru 6 tahun tu sekarang sekolah pasti. Baru nak masuk dajah 1 ni. Ha, saya belikan dia basikal. Habis kadang-kadang dia main, dia letak. Dia main dengan budak-budak tafiz tu. Kadang-kadang rosak tu silian. Dia pun cakap, bah, rosak, budak tafiz rosak kan. Kata tu lah kau tak reti jaga. Esok kau tak jaga, abang bagi terus kat budak tafiz tu. Nangis dia tu silian. Bukan dia punya, bapak dia punya. Tapi nak bagi orang, dia nangis. Ini dia menabung daripada kecil. Pulang balik kat kilang, baik betul. Bukan senang nak cari itu tu silian. Oh, jangan main-main tu. Ha, itu. Jadi tu silian, kita kena bagi penerangan pada orang ramai. Bahawa orang kafir ini tu silian. Bukan semuanya jahat tu silian. Ada yang baik. Sebab tu dalam Islam, suruh bagi zakat pada mu'alaf tu silian. Ini mu'alaf ni pun satu hal. Banyak lagi orang tak faham tu silian. Mu'alaf ni orang kafir masuk Islam. Salah tu silian. Mu'alaf ni orang sedang berjinak-jinak dengan Islam. Nak masuk Islam tu dah mu'alaf. Kalau orang kafir masuk Islam mu'alaf, berarti zaman Rasulullah Nabi seorang je Muslim. Yang lain mu'alaf semua. Abu Bakar mu'alaf pasal baru convert tu silian. Ha? Umar, Usman, Ali semua convert tu. Habis tu semua mu'alaf. Ini tu silian. Lepas tu dia sebut je pula. Cina tu dia kata 400 tahun dulu tak ada kat Malaya ni. Sebab tu kita kena bertahan Malaya. Dia lupa yang Banjar pun 400 tahun tak ada lagi kat Malaysia tu tuan-tuan. Yang mula-mula datang kat Malaya dulu Jawa tau, jangan main-main. Oh, jangan setuju. Eh betul tu tuan-tuan, tu tengok tu bila Hang Tuah lawan dengan pahlawan apa dan yang pakai keris taming sari tu pahlawan Jawa tu tuan-tuan. Masa tu mana ada orang Banjar lagi. Banjar dia datang kemudian daripada Banjarmasin. Ha, tu lambat lagi. Jawa datang dulu. Tapi pasal Banjar tu tak sedar diri, dia makinya Cina tu. Cina tak ada kat Malaysia 400 tahun yang lalu. Dia bukan persoalan Cina tu datang kemudian, India datang kemudian tu Islam. Bila kita dah duduk dalam satu negara, orang bukan Islam tu dah duduk, tu sebab Islam, perbincangan di kalangan sarjana Islam hari ini tidak lagi membincangkan persoalan kafir zimmi seperti dahulu. Kerana apa? Sekarang ni tidak ada negara Islam tu Islam. Bila tidak ada negara Islam, tidak ada satu istilah yang dinamakan kafir zimmi lagi. Kerana negara Islam tak ada. Macam mana ada kafir zimmi? Maka para sarjana tentu sekalian di Mesir, di Jordan, di mana membincangkan, mereka menggunakan satu lagi istilah baru iaitu al-kafir al-muatinin. Iaitu orang kafir warga negara dipanggil. Jadi bila dia kafir warga negara, dia berhak untuk mendapat hak yang termaktub dalam perlembagaan. Hak dia tentu sekalian. Kita orang Melayu ada jaminan kita untuk orang Melayu. Tapi hari ini tentu sekalian, orang Islam sendiri, orang Melayu sendiri dalam tanah air kita, banyak hak-hak dia telah dihapuskan. Yang menghapuskan bukan orang Cina, orang India, tetapi pemerintah mereka sendiri. Sebab tu bila orang gaduh pasal murtad tentu sekalian, dia kata ini kafir nak murtadkan orang Islam, orang apa Kristian nak murtadkan orang Islam. Orang Kristian nak panggil orang lain masuk agama dia, itu memang kerja dia tentu sekalian. Tapi kita orang Islam macam mana? Saya orang paling salah tentu sekalian kat Malaysia ni kalau ada orang murtad, tak lain tentu sekalian. Menteri-menteri tentu sekalian, mereka ni yang bersalah. Semua ada pada dia tentu sekalian untuk nak protect rakyat jangan murtad, tapi dia tak buat. Khususnya Menteri Penerangan tentu sekalian. Sepatutnya TV, radio, surat khabar digunakan untuk menerangkan akidah Islam. Tapi hari ini apa berlaku tentu sekalian? Surat khabar TV hanya untuk memperkenalkan artis. Artis tu daripada dia lahir sampai mati tentu sekalian. Cerita semua. Ustaz ada? Tak minta pun tentu sekalian. Tapi nak ceritanya itulah mentaliti orang kita pula. Menteri pula bila dia tegur, loya buruk tentu sekalian. Aku pernah tentu sekalian dialog dengan menteri satu ketika dekat Mesir. Satu orang menteri berucap. Oh, berucap lebih daripada aku lagi. Kita kata ni, antum balik Malaysia kena bekerja untuk agama. Ha, ni jadi ustaz, ni ustazah kata dia balik. Tengok masyarakat Islam kita kat Malaysia. Rosak sekarang gejala sosial macam-macam. Murtad lah apa semua. Ha, cerita. Kawan saya tu sekarang yang jarang balik tu. Saya tak tahu balik. Ustaz, betul teruk ke ustaz? Ish. Kita balik, so payah ni kata dia kan. Macam-macam gejala ni kata dia kan. Ha? Kawan menjadi takut tu silian. Ini dia kata punca semua ni. TV, surat khabar, radio kata dia. Oh bagus ni kata. Lepas tu dia pun buka soalan. Ada soalan tak kata dia? Saya pun angkat tangan. Datuk Seri boleh tanya tak? Ha, sila Ustaz, sila nak tanya apa? Datuk Seri, adakah Datuk Seri sedar apa yang Datuk Seri ucap tu semua betul? Ha, dia cakap dengan ahli parlimen, kena macam ahli parlimen juga. Tu kan macam dalam parlimen. Ha? Adakah yang berhormat menteri, Datuk Seri ni, sedar yang Datuk Seri cakap tu semua betul? Dia kata memang saya betul cakap Ustaz. Ha, mana ada salah kata. Punca tu TV tu tengok sebab orang jadi rosak tu dia. Baik, saya kata. Kalau gitu boleh tak Datuk Seri balik, jumpa menteri-menteri yang berkaitan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Penerangan, orang yang terlibat dengan ni. Supaya hentikan benda-benda yang merosakkan ini. Tentang apa jawapan dia? Ustaz, kalau Ustaz tak mau tengok, ramai lagi orang nak tengok Ustaz. Kata dia. Aku tepuk dahi tu. Ya Allah. Dia kata, ai takkan tepuk dahi pula Ustaz. Kata dia. Saya tunggu kat tangga masa dia turun tu selian. Saya kata, Datuk Seri tadi berucap mula-mula bagus, saya kata. Tapi bila ujung tu cakap gitu, Datuk Seri tak sedar ke cakap dengan siapa. Ni cakap dengan bakal ustaz, ustazah. Saya kata, cakap macam orang tak belajar je, pasal apa? Cari makan ustaz. Ha, tengok tu silian. Ini yang berlaku dalam tanah air kita. Kebanyakan menteri, menteri cari makan tu silian. Kalau menteri tu betul-betul nak laksana Islam, dah lama dah kita boleh laksana Islam dalam tanah air kita. Bukan sekejap tu silian. 54 tahun. Ha? Itu sebab bila ustaz muda tu tu selia bercakap dalam debat sinar harian, dia kata sabar, kita pun baru dakwah tu dia. Jadi sabar. Nabi Nuh dulu 1000 tahun tau, kata dia. Dia nak bandingkan dia dengan Nabi Nuh tu, kira umur dia berapa? Nabi Nuh tu kalau dia 1000 tahun patut, pasal umur dia 1000 lebih tu selian. Awak umur pun dah 50 tahun ke 60 tahun nak panjang sampai 1000 tahun. Macam mana tu selian? Itu yang bangkit satu orang, dia kata ustaz, tapi sekarang ni kita dah 54 tahun. Nak sabar macam mana lagi, kata dia. Ha. Jadi Datuk Selian, kita antara kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan hari ini itu untuk menerangkan Islam. Supaya Islam dapat disebar luas, paling kurang orang kafir kalau dia tak masuk Islam pun dia tak negatif terhadap Islam. Itu yang penting. Tapi Alhamdulillah, hari ini kita nampak Datuk Selian, kerjasama yang dibuat melalui takhaluf siasi oleh parti Islam dalam tanah air kita, membuahkan hasil Datuk Selian. Apa buktinya? Orang-orang kafir sudah tidak ekstrim lagi dalam mengkritik hukum hudud. Tapi kita tengok yang kuat kritik hukum hudud, orang Melayu Islam sendiri tu Tuzlian. Sampai baru ni bila saya duduk dengan satu cik India tu Tuzlian, India kata apa pasal lah itu orang Melayu lawan itu hukum hudud, dia kata. Itu hudud bagus, kata. Pasapa dia lawan? Saya tanya, kau Hindu mana kau tahu? Saya tahulah, saya belajar itu Tok Guru selalu ceramah, dia kata. Hudud itu bagus, dia potong tangan. Dia potong tangan pencuri. Kita tak ada curi, mau takut apa? Ah, betul juga kata dia Tuzlian. Yang syok bawah ni kawan saya seorang lagi. Tayar pancit tu Tuzlian. Pergi dekat kedai Cina. Apik buka tayar tu Tuzlian. Sambil dia buka tayar tu, dia pun bebel juga. Ini orang apa tak lah suka sama hulut, kata dia. Kawan saya ni apa pula apik ni. Apa apik? Itulah dia kata, itu yang besar-besar itu. Cina, India, Melayu itu besar-besar punya. Itu menteri punya, kata dia. Itu apa pasal dia tolak hudud? You tengok kita hari-hari kena curi. Dia kata dia tamu lagi hudud. Ha? Itu hudud potong tangan pencuri. Kita tak curi, bawa takut apa? Tapi saya tahulah, dia kata itu pasal lah dia tolak, kata dia. Pasal dia orang banyak curi harta rakyat. Itu pasal lah. Ha, itu apik pakai seluar pendek boleh jawab macam tu Tuzlian. Tapi akhirnya saya nak sebut ginilah Tuzlian. Oleh kerana ada satu parti Tuzlian telah umum dalam tanah air kita. Bahawa dia takkan laksana hudud sampai bila-bila. Haram tuan-tuan perempuan memangkah parti tersebut Tuzlian. Sebab apa? Tanggungjawab melaksanakan hukum Islam adalah tanggungjawab setiap individu Muslim. Setiap orang yang mengucap kalimah syahadah wajib untuk menegakkan hukum Islam. Tapi hukum Islam hanya boleh ditegakkan kalau ada kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam tak ada, tak boleh nak tegakkan tentu selian. Maka sebab itu menjadi tanggungjawab kita semua untuk mendirikan kerajaan Islam tersebut. Maka wajib untuk kita memangkah parti Islam tentu selian. Ini bukan kempen ni. Ini bagi tahu je. Sekarang esok akhirat yang tuan-tuan pegang kaki aku sebelah pula. Eh ustaz nak masuk syurga dulu, ustaz tak bagi tahu pun mana nak mangkah tu dia. Kaki sebelah pegang. Ni dah bagi tahu aku sepak je kaki sebelah lagi tu Tuzlian. Habis padan muka dia. Dah bagi tahu dah. Ha, jangan pada pandai esok nak pegang kaki aku. Adalah satu mak nenek tu Tuzlian duduk kat kerusi. Duduk bawah pun tak larat. Ustaz, soal boleh? Ha, boleh, saya kata nak soal apa? Inilah ustaz, kita dah mangkah. Tapi yang dah kita pangkah tu tak mau laksana hukum hudud. Takkah salah kita ustaz? Salah dia lah. Pada pandailah dia jawab depan Tuhan. Ha, betul lah kata makcik tu jawab depan saya tu betul. Tapi nanti malaikat bagi soalan tambahan. Agak-agak boleh jawab tak? Saya spot ni soalan. Ha? Malaikat tanya pula. Kamu tahu tak dah 54 tahun orang tu tak mau laksana wuduk. Pasal apa kau pangkah lagi? Ada orang lain nak laksana kamu tak mau pangkah? Ha, agak-agak lepas tak tu? Ha, pandai-pandai lah tu. Menung nenek tu Tuzlian ya. Aku harap balik tu dia faham lah tu Tuzlian. Ha? Jadi Tuzlian kat tanah air kita ni senang Tuzlian. Nabi sebut rosak ke baik ke masyarakat dua je tu Tuzlian. ulama, umara. Ulama baik, umara jahat, tak jadi. Sebab umara akan tekan ulama tu tu sila. Kalau ulamanya jahat, umara baik, dia tak boleh jadi baik juga. Pasal apa? Ulama akan jadi penasihat 25% tu tu sila. Dia pula nasihat yang bukan-bukan. Ini banyak ni, ulama ni lah nasihat yang bukan-bukan. Ada satu ustaz tu tu sila, keluar kat surat khabar, dia kata hukum hudud tidak ada kena-mengena dengan akidah Islam. Astagfirullahalazim. Pasal apa pula tak ada kena-mengena dengan akidah Islam? Dia kalau tak ada kena-mengena dengan akidah Islam, dia tak turun dalam Quran, dia turun dalam utusan, tentu sekalian. Kena faham tu. Ha. Kalau dalam Quran, semua ada kena-mengena dengan akidah Islam. Ada satu ustaz lagi itu, tentu sekalian, di soal dalam satu radio. Orang tanya, dia kata, ustaz, adakah orang yang kena potong tangan mencuri akan masuk neraka? Iya, dia kata, dia akan masuk neraka. Astagfirullahalazim. Allah Ta'ala, tentu sekalian, sebut dalam surah Ma'idah tu, tentu baca tu 38, 39, 40 ya. Surah Al-Maidah 38, 39, 40. Jangan baca satu ayat saja. Ayat 38 tu memang Allah tak kata wasariku wasariqatu fatawaidihuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tetapi ayat 39 tu menyebut kalau dia bertaubat dan meninggalkan kerja mencuri itu, Allah tak ampunkan dosa dia. Jadi berlaku zaman Rasulullah. Satu perempuan mencuri. Perempuan boleh tahan juga. Cilok, oh jangan main-main. Dia mencuri. Bila dia mencuri itu, dia dihadapkan depan Rasulullah. Dan terbukti dia mencuri itu. Dia pun mengaku. Jadi Nabi nak potong tangan dia. Keluarga dia datang. Dia kata, ya Rasulullah, jangan potong saudara kami. Nabi kata, tak, kami akan potong dia. Kemudian keluarga dia bagi tawaran. Ya Rasulullah, kami bayar 500 dinar. 500 dinar, kalau sekarang 1 dinar 800, tentang kalilah 800 kali 500. 400 ribu tu tu selian. Nak rasuah Nabi, oh, jangan main-main, 400 ribu. Nabi kata, tak, kami potong tangan dia. Lalu perempuan ini pun dipotong tangannya tu tu selian. Bila dipotong tangan, perempuan ini datang, ya Rasulullah, aku ingin bertaubat. Adakah ruang ataupun tempat aku taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, kamu seperti di awal-awal kelahiran kamu bersih tanpa dosa. Makna Nabi istiar gitu. Pasal apa saya sebut itu tuan? Kalaulah orang yang tak faham dia kata, oh potong tangan masuk neraka. Zalimlah hudud itu. Dunia kena ke akhirat kena lagi. Hai ni tuan tuan. Ada satu ustazah ni panggil ni dahsyat ni tuan tuan. Ini dajal pun tak berani cakap macam ni tuan tuan. Ini XUIA punya ni tuan tuan. Dia kata, ha, ada orang sikit-sikit udut, potong tangan. Potong tangan. Nanti esok mencuri dengan tangan kanan, potong tangan kanan. Lepas tu mencuri dengan tangan kiri pula, potong tangan kiri pula. Lepas tu mencuri dengan kaki, potong kaki pula. Lepas tu mencuri dengan mulut, potong mulut pula. Astagfirullahalazim. Itu nak buat apa sembahyang lagi itu tutu silihan. Berhenti dah. Tidak taubat dulu. Syahadah balik sekali itu tutu silihan. Seolah-olah dia menemplak, wahai Tuhan, kamu ni bodoh. Oh, mencuri tangan kanan, kamu potong tangan kanan. Nanti dia mencuri dengan tangan kiri pula, kamu potong tangan kiri dia. Lepas tu dia mencuri dengan kaki, kamu potong kaki dia. Habis lepas tu dia mencuri dengan mulut, kamu potong mulut dia. Bodohnya Tuhan. Lebih kurang itu tu saya maksudnya. Dahsyat tu sekian. Hanya kerana nak jadi timbalan menteri, sanggup cakap macam tu tu sekian. Apalah nilai jadi menteri tu tu sekian. Tentu jadi menteri, jadi Perdana Menteri, kalau hina Tuhan, tak ada tempat tu sekian di akhirat. Kalau jadi menteri pun hina Tuhan, tak jadi hina hukum hudud, tak ada tempat. Tuan-tuan lagi lah, cuma balaci je. Cuma balaci je tu tuan selian. Pencacai je, tukang potong bena orang je tu tuan selian. Lepas tu doa bukan minta syurga Firdaus tu tuan selian. Muka tak tahu malu. Cermin-cermin lah sikit. Itu sebab tu saya ingatkan kawan-kawan, jangan melampau-lampau tu tuan selian. Kalau kita tak tahu, berdiam diri lebih baik daripada komen benda-benda yang berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akidah ini, lebih baik kita diam diri itu tu sekalian. Jadi itu tu sekalian, kita berdoa lah mudah-mudahan tak lama lagi kalau dibubah parlimen, parti Islam akan menang itu tu sekalian dan mendirikan daulah Islamiah dalam tanah air kita itu tu sekalian. Tak ada jalan lain itu tu sekalian, tak ada jalan lain. Tuan-tuan carilah, fikirlah hari ini tu, macam mana nak selesai jenayah. Mana selesai? Orang buang anak, orang macam-macam buat sekolah harapan apa semua. Akhirnya, bertambah juga anak lo nikah tu tu selian. Nabi tu kira 10 tahun, orang berzina 5 ataupun 6 kes saja yang kita jumpa. Kalau tuan-tuan belajar dalam apa di syariah ni kan. Tak banyak, 5 ataupun 6 kes saja. Kita beberapa tahun, 200 ribu lebih anak lo nikah tu tu selian. Macam? Tu 10 tahun. Kita berapa tahun je daripada 2000 sampai 2010 tu tu selian. Sampai 200 ribu anak lo nikah. Ini disebut dalam parlimen tu tu selian. Bukan fakta tepi jalan. Fakta yang disebut dalam parlimen tu tu sekalian. Berapa banyak anak luar nikah. Itu yang buat rumah harapan. Rumah harapan lagi. Syok budak-budak tu. Minah. Jomlah Minah. Kita romen-romen kat sana. Kata dia, kau ni tak boleh. Haram. Tak apa. Dia kata haram, nanti kita tobat lah. Kata dia, Allah Ta'ala maha penyayang kan. Ha, sudah-sudah kalah dia juga. Kau jamin balai esok kalau kau mengandung, tu ada peruntukan dekat negeri Melaka tu ada sekolah tau, dia nanti jaga kau. Ha. Esok lepas kau bersalin kan aku habis esok belajar, kita nikahlah kata dia. Macam tu Ustaz. Ha, zaman sekarang ni tentu sudah memang tuan-tuan mungkin fikir takkanlah jadi macam tu ustaz tu buat cerita je. Tuan-tuan tengok nanti kalau tak percaya. Apa yang berlaku hari ni tuan-tuan sekalian, dulu ustaz kita cakap 20 tahun yang lepas tuan-tuan sekalian, ini akan berlaku kita. Takkanlah macam ni berlaku, tapi hari ni berlaku tuan-tuan sekalian. Ha, ini akan berlaku. Ni lagi tuan-tuan sekalian. Pasal Facebook ni, saya nak ingatkan sikit ya tuan-tuan sekalian, anak-anak tolong jaga Facebook ni tuan-tuan sekalian. Facebook ni banyak menyesatkan anak-anak kita hari ni. Baru ni datang, mak bapak ustaz, anak saya di Facebook ustaz, balik sekolah je Facebook sampai tidur, kata dia. Tu dia cakap dia, kau lebih baik jadi mak rempit daripada kau main Facebook lah. Eh ustaz, mana elok jadi mak rempit? Oh pandai dia tu silat. Mana elok jadi mak rempit? Saya kata elok lagi mak rempit tu. Pasal apa? Kalau kau merempit, kau laju-laju kan? Kau langgar tiang, kau eksiden, kau mati sekali tu je bapak kau pening. Tapi ni tengok bapak kau hari-hari pening. Hari-hari telefon aku, pasal kau ni. Dah, kau tak usah balik rumah ya. Duduk sini je, tinggal sini. Bapak dia pun tinggal kat sekolah tu sekalian. Sehari dua tu dia meragam lah, nangis-nangis kan. 3-4 hari tak ada nangis dah. Jumpa kawan, ada padang futsal apa semua, main tu kan tak nangis dah. Mula-mula je. Kadang-kadang nak hantar anak pergi asrama ni, mak dia nangis tu. Ha? Ada satu orang tu kelihatan anak kat sekolah saya. Mula-mula bukan main lah, kerah ya. Balik tu ustaz, anak saya sekarang dah tak mau balik pula dah. Maknya pula nangis tu sekalian. Yelah bukan waktu balik, dia nak bawa anak balik. Ya, aku tak bagi tu sekalian. Suka-suka hati je. Anak ceritanya gitu tuan-tuan sekalian. Kita kena sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian memastikan kerajaan Islam dapat dilaksanakan. Barulah selesai segala masalah yang timbul tuan-tuan sekalian. Ha, jangan ragu, ni ada orang ragu. Dato' Aziz Attar kata hukum Islam tu memang ada dalam Quran, kata dia ya. Hukum hudud tu ada dalam Quran, kata dia. Ha, jadi kita benarkanlah mana negeri yang nak buat tu. Jadi esok kalau ada nampak baik, kita buat kat negeri lain. Tapi kalau tak baik, kita tutup terus lah, tak payah buat. Ada pula boleh cakap macam tu tuan-tuan sekalian hukum Islam. Kalau-kalau ni tertukar terhadap hukum Islam, berarti kita ragu tau. Sedangkan Quran sebut, la raiba fih, jangan kamu ragu. Ha, ragu sikit pun boleh murtad, na'udzubillah. Ha, jadi kalau ada tuan-tuan jumpa artis-artis yang kita sebut tadi tu, tuan-tuan beritahu dia lah suruh taubat. Aku tak ada nombor telefon dia orang. Ha, tuan-tuan cari lah. Dia tu kalau kok-kok terjumpa kat pasar kan, ha, bagi tahu taubat kau ngucap syahadah balik belum? Kalau belum, kau semayang pun tak guna. Ha, baik ngucap dulu. Ha, ini tuan-tuan sekalian berlaku ya. Ha, jadi itulah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dapat menguatkan lagi keimanan kita kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dapat kita menghindarkan daripada perkara-perkara yang merosakkan akidah kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Azrul. Sebelum kita mengajukan soalan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Tarmizi. Kepada para jemaah yang mungkin ada soalan, boleh sediakan soalan supaya pada penghujung nanti kita beri peluang kepada tuan-tuan untuk mengajukan soalan-soalan. Yes, soalan yang cepu mas lah. Jadi gini ustaz dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging dan darah binatang korban ataupun hadiah itu tidak sesekali sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasar kepada takwa dari kamu hingga akhir ayat. Jadi Ustaz, apakah pengajaran yang kita perolehi pada hari raya korban setiap tahun kita lakukan? Sekarang ni kita dapat lihat yang membuat korban hanya datang ke surau. Tapi yang tak datang ke surau, mereka tak tahu pun adanya korban. Yang mana korban itu ada sunat. Pada hari raya korban, daging disediakan oleh AJK sebanyak 200 bungkus atau lebih. Tapi tetap habis. Yang datang ke surau hanya 50 orang je. Jadi Ustaz, adakah dengan daging korban yang diambil atau yang diterima mereka itu pada pagi hari raya cukup untuk mereka mengingati Allah Subhanahu Taala dan mendapat rahmat daripada, silakan Ustaz. Gigit jari Ustaz. Malangnya jadi ahli panel nombor 2 ni soalan yang susah-susah. Ha, itu standard lah. Dia memang di Indonesia ni pada dulu lagi. Saya ulang kali tengok. Memang standard. Siapa pula telefon saya? Pro 2. Okay. Jadi ahli panel kedua ni memang tu. Dia kadang-kadang advance, kadang-kadang tak advantage. Yang gitu je. Yang dua-dua. Jadi saya faham-faham lah. Duduk pun ujung-ujung. Nampak? Faham, kita faham. Dia susun atur, kita tahu dah. Tak suka. Kita memang tahu dah benda tu. Susun atur pun tahu dah. Okay. Kalau ustaz nombor satu, kursi panjang. Dia senanglah bergerak sikit. Kita dah besar nak tolak. Tak boleh. Tapi kita faham. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan kerja kita, semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya tengok tuan-tuan budak muka buat tim biskut, dia faham lah, mengantuk tu, saya tajuk sikit je. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya tertarik dengan satu apa nama hujah daripada yang berbahagia moderator kita tentang orang-orang yang datang rumah Allah ni, tuan-tuan dan perempuan. Contohnya, kita buat korban 200 bungkus. 200 bungkus ni tuan-tuan bilang kat 5 je. 1, 2, 3, 4, 5 habis tuan-tuan. Habis. Tetapi Allah bagi jawatan kosong sebagai makmum rumah Allah, bilang sampai 5 juta pun tak dapat tuan-tuan dan perempuan. Sendiri mau ingat lah tu. Jadi kontak dia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kesilapan-kesilapan manusia dalam bab korban ni tuan-tuan, ada 4 besar. 4 besar kesilapan manusia. Ni saya tak jawab lagi soalan tu. Tapi kita nak ambil sedikit yang saya sempat saya petik tuan-tuan dalam kitab tadi. Sebelum saya nak mari, tuan-tuan dan perempuan, sebelum nak meeting, saya ada kesilapan 4 perkara kita dalam kita apa nama, duk sebut apa nama ni. Ni dekat-dekat ni apa nama. Tuan-tuan ni nak sebut apa nama ni, ada orang tak suka. Pasal apa tak tahu. Bukankah. Jadi lama tak keluar apa nama ni, tiba-tiba dia keluar pula pasal apa, tak tahu. Tapi tak apa lah, mana pun tak apa kan. Dan nak cerita bagi dia, ustaz dia mengagungkan dia orang Jawa. Jadi saya orang, bukan orang Jawa, saya campuran daripada Lanun. Jadi Lanun ni dia jahat sikit tuan-tuan. Jadi orang Jawa ni orang baik tuan-tuan dan puan-puan. Tak apalah itu, this not the issue now, welcome to London, okay. Okey, tak ada masalah ustaz. Ya, kadang-kadang saya gurau ustaz ni, ustaz tengok ustaz. Tak apa ustaz, lepas ni ustaz tak mau forum dengan saya pun tak apa, saya tak kisah ustaz. Saya cakap. Ya, kadang-kadang tuan-tuan nampak kesilapan kita. Saya bahas sikit kesilapan kita dalam nak apa nama orang Melayu kita lah buat korban ni tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, dia buat silap tuan-tuan. Ada di setengah-setengah ulama tuan-tuan, setengah tempat. Saya pergi, dia buat korban tu pada malam raya. Dia buat sebelah malam. Boleh tak tuan-tuan nampak? Boleh, tapi dia kira sedekah je. Ha, oh, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Halal, apa nama, Al-Halal Haram dalam Islam. Tuan-tuan bahas, antara Allah Syekh Qunan bahas. Ada orang buat macam tu, silap. Ada kesilapan, itu yang pertama. Yang sebab itu. Yang kedua saya nak bahas, tuan-tuan, iaitu tuan-tuan, ada di kalangan kita, bukan sini nak, di kampung Pasir Bedengung sana, tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, dia upah. Dia orang yang semelih lembu, semelih korban tu tuan-tuan dan puan-puan, dia bagi upah. Upah dia ambil daging tu. Dia ambil kepala, dia ambil perut, dia ambil apa nama ekor tu confirm dapat kat orang semelih. Tapi orang semelih tu yang jadi ekor tu masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, salah tuan-tuan, tak boleh. Ulama bahas benda ni benda makruh. Tapi kita buat juga. Ada di sini buat tak? Tak ada. Di sini memang tak buat, di kampung Pasir Bedengung sana. Memang banyak buat, salah tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh. Sebab benda daging korban gitu, kita nak buat sedekah, dia tak boleh ambil sedekah itu sebagai upah. Tapi orang kita buat, ramai orang buat. Ha, mulai esok, siapa-siapa yang bertugas sebagai malaikat maut, jangan ambil. Malaikat maut. Yang sekarang ni ustaz, jawatan kosong malaikat maut. Sebab banyak orang yang akan ambil nyawa, apa nama, itu, lumbu. Yang mana yang tak mau ikut tu ustaz, kita korban sekali ustaz. Boleh ustaz? Tak ada masalah. Tapi baik ustaz. Dalam konteks itu. Okey tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ni, kita buat korban ikut bahasa ulama, nak menunjuk-nunjuk. Nak lawan. Surau ni berapa banyak. Masjid ni berapa banyak. Tuan-tuan dan puan-puan. Sampai Tuan Haji tadi pergi ambil lembu tengah malam tuan-tuan dan puan-puan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Dah semua minta maaf, saya cakap benda yang sama. Orang ni lawan nak korban banyak. Ya Allah ya karamal rahim. Allah tak tengok mu korban banyak-banyak mana weh. Allah nak tengok kita takwa tak takwa. Itu konteks dia. Memang orang-orang besar ni tuan-tuan, orang besar ni dia hebat. Dia nak pergi haji pun tuan-tuan, esok nak pergi sampai baru dia sampai. Itu orang besar-besar. Memang itu. Apa-apa? Itu ilmu hakikat. Kalau orang banyak duit, tuan-tuan, dia tak ada duit nak pergi mana, tuan-tuan. Ha, dia nak korban. Esok nak korban, hari ni baru lembu sampai. Jadi kita-kita ni lah yang adik-adik lembu, pergi ambil lembu. Minta maaf saya cakap, tuan. Kasar bahasa saya. Tetapi daripada mana? Sumber mana dia ambil beli lembu? Sebab tu saya tapih demi Allah, saya cakap. Orang nak bagi lembu, saya tapih. Mana lembu? Demi Allah, saya cakap. Bukan saya sombong, takabur. Saya orang kampung, tuan-tuan. Tapi saya ingat, daripada mana sumber? Al-aslu baqa makana ala makan. Kaedah. Tuan-tuan, Betul tak? Tak apa, tak setuju, tak kisah. Dia tak kisah pun. Aiman tak kisah. Saya lagi tak kisah. Ustaz lagi menyempah. Ini tak kisah. Kita nak cerita mana betul. Ini hakikatnya. Sebab setiap apa yang kita buat ini kerana Allah, sumber dia mesti berlandaskan syariat. Hukum dia kena ikut syariat. Baru dapat disebut sebagai berkorban untuk Allah. Sebab Allah Ta'ala. Pengajaran kita. Tapi kalau sekadar nak menunjuk-nunjuk. Masjid tu 80 ekor. 90 ekor. 200 ekor. Wow! Pengurusi dia Power Rangers. Pengurusi terbaik masjid Lanun bin Lanun. Bagus. Wow. Hebat. Tapi daripada menambah daripada mana dapat lembu? Sumber yang meragukan misteri Nusantara. Apakah itu yang nak terima Allah bagi ibadat? Ini kesilapan kita, tuan-tuan. Ampun maaf, kasar, bahasa saya kasar sikit. Tapi hakikatnya gitu. Sebab itu tentang perempuan daripada mati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kitab dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum. Seorang pemuda daripada Kampani Salimah. Membawa tuan-tuan apa itu. Apa itu. You know bahasa Melayu. Kambing. Dia bawa itu kambing. Tuan-tuan dan perempuan. Dua ekor. Satu jantan. Satu betina. Pondan tak ada tuan-tuan. Dia bawa datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini dua ekor kambing yang aku nak korbankan. Apa pandangan kamu ya Rasulullah? Rasulullah tanya, mana kamu dapat kambing itu? Kambing itu, kata sekadar pemuda itu, diberi oleh si pulang kepada aku sebagai sedekah. Rasulullah katakan, pulangkan balik. Pulangkan balik. Malaikat datang beritahu, sesungguhnya dia bukan daripada golongan-golongan yang nak disembelih itu dengan cara baik. Pulangkan balik, tuan-tuan. Ini nampak? Kita dalam konteks kita macam tu, tuan-tuan. Baru kita dapat keberkatan. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, ingat Tuan Haji Maknu baca tadi, tidak akan dapat apa nama, tertungguhnya apa nama, daging-daging itu semua tu bukan kita dapat, kita tengok kita, ketahuan kita daripada Allah, maka kita buat U-turn. Turn balik tuan-tuan, ke mana sebenarnya kita nak bagurkan kita punya amalan kita dalam konteks kita berkembangkan Allah. Yang keempat, tuan-tuan dan perempuan, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok, satu kesilapan dalam hidup kita. Apabila daging korban tuan-tuan, orang-orang yang tuan-tuan tak pernah jumpa sepanjang hidup tuan-tuan akan datang masjid, akan datang surau. Setuju? Tu sebab tadi, ayat perli tu daripada Tuan Haji Makno. Ayat perli, tapi tuan-tuan tak faham bahasa klasik. Bahasa klasik, saya tengok dia benda dia tulis ni, 200 tuan-tuan habis dijual. Karam Singh kata, 200 bungkus orang dapat, aku tak dapat apa, tak kisah pan. Tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya nak tunjuk? Bila ada majlis-majlis besar, bila ada majlis-majlis yang dapat mafidah, manfaat mereka akan datang majlis. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, kita tengok. Tetapi bila solat berjemaah tuan-tuan, siapa yang ada? Kesilapan kita dalam membicarakan tentang konsep kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorban hanya kerana sekilo, berkorban hanya kerana 370, apakah kita dapat manfaat? Allah alam. Okey? Itu sedikit tuan-tuan dan puan. Masih ada lagi Ustaz? Tak jawab lagi soalan tu. Dia punya pengajaran tu. Itu kesilapan dia. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh eh? InsyaAllah eh? Ha, kalau boleh ni dua jenis. Boleh! Ha, itu betul. Kalau boleh. Ha, itulah. Ha, dia dua jenis. Ni kena belajar. Boleh! Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Dia sebab dia tuan-tuan, dia tengok ustaz ni tuan-tuan, dia ada tiga jenis. Mula-mula tuan-tuan tengok nampak ustaz tu besar je. Ustaz tu besar. Ustaz tu besar. Memang dia besar. Tiba-tiba ustaz jadi kecil. Kecil ustaz tu. Lepas tu tak nampak langsung ustaz tu. Ha, itu huhara namanya tuan-tuan. Faham tak maksud dia tu? Ha? Faham kan? Faham kan? Ha. Dia bahasa mantik ni mudah je ustaz. Kalau kita faham. Eh memang betul lah. Itu manusia. Standard lah. Saya pun sama-sama. Masa ustaz duk ceramah tu. Amda. Tapi ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit pengajaran. Yang kita nak ambil daripada peristiwa pengorbanan ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebenarnya hikmah dan juga pengajaran yang kita dapat. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan guru alim-alim ulama. Tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz orang Jawa boleh cakap macam ni tak? Boleh Ustaz? Okey Ustaz. Yang pengajaran kita ambil. Antara satu pengajaran. Inilah cabaran kita sebagai orang Islam untuk membuktikan kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pengajaran yang kita boleh buat sebagai tanda kita membuktikan kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang semua sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua manusia yang sanggup menjiwai kehendak Allah dengan perintah ati Allah dan ati Rasul untuk berkorban. Pengajaran yang pertama, iaitu orang yang berkorban adalah orang yang membuktikan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok dalam Al-Quran banyak surah-surah yang membahaskan tentang orang-orang yang macam ni tuan-tuan. Sekejap dia beriman, sekejap dia kafir. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Begitu tuan-tuan. Hidup umpama lalang-lalang, ditiup angin masuk belah sini, ditiup angin masuk ini. Orang ini kategori orang di atas pagar. Syurga ada, neraka ada. Dia tak ada dua tempat. Di tengah-tengah, in between syurga neraka. Ada dah orang duduk tengah-tengah tu je. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Ada orang tak? Itu dia panggil makhluk asing. Makhluk asing kategori ni, dia halal dikorbankan. RM4.50 sekilo daging dia. Sanggup beli? Sanggup beli? Sanggup beli? Mampu tak berani. Tu ada dua rakam tu, nampak tu. Tuan-tuan dan puan, ini kekuatan. Yang pertama, pengajaran membuktikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanda pengajaran ni, iaitu tanda kita syukur dengan nikmat Allah selama ini pada kita. Bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kita. Ustaz boleh tarik yang tu, Ustaz? InsyaAllah, ha? Dia ciri-ciri nak tarik surat tu, perut mesti besar, Ustaz. Ciri-ciri nak tarik, perut mesti besar. Kalau perut kempes tu, dia kurang sikit angin, dia tak ada, Ustaz. Ha, gitu, ha? Ustaz pun ada bakal-bakal tu ada, insyaAllah. Ha? Dia perut mesti besar. Lepas tu, tengkuk ni mesti besar. Janggut sikit nipis tak apa, insyaAllah. Okey, kontak. Gurau je, gurau ya. Okey, nak membuktikan bagi pengajaran, kita ni bersyukur dengan nama Allah SWT. Tuan-tuan, cuba tengok, eh. Daripada hujung tahun, daripada awal tahun, sampailah 31. Kita cerita dalam bahasa Melayu lah. 1 Januari sampai 31 hari bulan Disember. Kita juga, tuan-tuan. Rezeki kita, tuan-tuan, setiap saat daripada dulu, kata umur kita 50 tahun, 48 tahun, tuan-tuan. Semua Allah bagi rezeki kepada kita. Maka nikmat Tuhan, mana satukah yang kita dustakan. Tetapi, tuan-tuan dan perempuan, berfikirlah Allah minta sikit je nikmat, tanda kita syukur kepada Allah, kita bagi balik apa yang Allah bagi. Susah kan? Adil tak Allah Ta'ala bagi kita selama ni? Banyak Allah bagi. Tapi nak tunjuk kita ni syukur ke Allah. Ambil sedikit je RM370 bagi balik. Pun tak boleh. Pun tak boleh. Beli isteri RM8,888 tunai. Boleh. Beli kereta Mercedes-Benz, Ustaz. Mercedes-Benz. Wow! Boleh. Boleh. Beli tayar sport rim, Syekh. Sport rim tu 15 rim. 15 inci, 15 inci, RM1,850. Bayar on the spot. Ambil lah, tak kisah apaan. Tuan-tuan, susah, sudah senang bayar. Tetapi nak mencintikkan kita dengan Allah, 370, berfikir 89 kali, tuan-tuan. Istikharah 400 kali. Pun tak keluar, tuan-tuan. Subhanallah, azimnya kita dengan Allah. Malangnya kita dengan Allah, berkira dengan Allah. Sebab itu kalau kita berkira dengan Allah, tuan-tuan fikir-fikir, renungkan. Yang ketiga, tuan-tuan, apa sebagai pengajaran kita dengan Allah? Nak ambil hemah kekuatan. Ini yang merupakan pengorbanan, ini juga merupakan satu penyatuan ummah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga disunahkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyatuan ummah? Tuan-tuan, ada tak orang berkorban sebelum masuk waktu-waktu berkorban? Ada tak? Tak ada. Apabila sampai waktu itu, waktu itulah baru dia berkorban. Tuan-tuan dan puan, ini penyatuan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, cuba tengok dekat Astro Oasis. Minta maaf, bukan saya nak promosi Astro. Memang Astro ni rakam ni. Saya paling tak percaya sekali juru kamera, saya tak percaya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, dalam mati Allah Okey, tuan-tuan mikir Saya amat tertarik, dia orang minta pandangan saya, usah-usah doktor, bagaimana kita nak buat apa namanya, cerita sikit penyatuan yang dia orang azan. Orang ni azan, termasuklah azan emissus. Emissus, minta maaf, Ustaz. Dia aktif, Ustaz. You like it or not, nothing I can say, okay? Just I try to deliver what I want to do, okay? Welcome to London, okay? Yang mana satu ketika tentang emissus? Emissus, yang seorang penyanyi, dia nak azan. Dia tak boleh, tuan-tuan. Memang dia biasa. Suara dia memang, suara dia tu, memang gitu. Tapi bila nak azan tu, dia tak ada. Dia ada, you know, dia panggil apa itu bahasa Melayu, art, you know, skill, you know, how to, kontrol suara dia. Begitu juga dengan apa nama itu, dua tiga orang. Tapi yang mudah tu apa nama tu, apa apa nama, apa nama, adalah seorang lagi tu tuan-tuan nampak. Dua tiga hari nak sebut apa nama, apa hal ni. Saya susah hati dah ni. Saya susah hati tuan-tuan, apa nama, apa nama. Isteri nombor empat pun tadi dah tegur, abang apa nama, apa nama. Ahmad Tirmizi lah apa nama, dia kata kentang. Tuan-tuan nampak, yang mana kita buat gitu. Walaupun tuan-tuan saya tak pernah bersetuju. Sebab apa tuan-tuan nak tunjuk tanda bukti kepada Allah dengan azan ni tuan-tuan nampak. Kalau bukan ahlinya tuan-tuan, azan itu tidak akan diangkat ke langit. Setuju? Itu hakikatnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda kita nak penyata umah ni tuan-tuan, kita nak buat pagi azan, kita tengok orang-orang yang betul-betul boleh azan. Yang berkorban betul-betul. Yang mana Bilal Rabah lah. Kita ambil contoh, paling simple, paling mudah, paling ikat Bilal Rabah. Itu kontak dia. Nak penyatuan. Kalau kita dekat azan tarik, hayya ala salat. Memang sedap. Tapi dia tak ada touching. Tak ada touching. Bagaimana nak penyatuan? Tetapi dalam konteks kita berkorban, semua sama-sama. Masa tahun 8 bernama semelih, sama-sama. Keluar darah sama-sama. Tuan-tuan, nampak sama-sama. Ini apa nama? Lembu itu apa nama? Apa nama lagi? Lahabau betul lah tuan-tuan. Nama. Ha? Pasal apa lagi Allah? Eh? Dia apa nama? Banyak nama. Yalah, biasalah apa nama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketigalah tanda penyatuan kita dalam konteks pengajaran ke sebagai penyatu umat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dengan berkorban ini, hakikat pengajaran besar, iaitu membina semangat tolong-menolong. Wa ta'awanu, tolong-menolong di antara satu sama lain. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dalam surat khabar, tuan-tuan, yang mana dekat Kemboja tu. Betul, tuan-tuan, ustaz pergi takut. Ya? Yang mana setahun sekali makan nasi dengan apa itu daging. Betul, tuan-tuan. Di Indonesia pun ada tempat, di Thailand pun ada yang susah. Kita ni kaya, tuan-tuan, hari-hari makan daging. Hari-hari kita makan daging. Bila kita dalam konteks berkorban ni, kita kena tolong-menolong, tuan-tuan. Terutama, tuan-tuan, dengar rakyat-rakyat Palestin kita yang mana dalam keadaan demikian, cubalah takat mandu. Saya dipahamkan apa nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Saya cakap je, ustaz. Bukan, saya tak tahu. I'm not the JAKIM, you know. Okey, saya cakap JAKIM, kalau tak silap saya, dia buat RM240 sekarang. Satu bahagian. Siapa nak? Dia buat. Lepas tu tadi ada soalan dari saya. Ini Ismail. Doktor-doktor, ustaz, boleh tak saya apa nama buat korban dengan JAKIM? Halal tak? Allahu Akbar. Soalan ada, sekejap lagi saya baca. Jadi dia pun ragu-ragu. Saya cakap, bro, benda babe. Lu fikir, lu ragu-ragu, you tak nak masuk. Wah cakap, lu benda, biar je lah. You nak masuk buat apa, bro? Tak, wah pun tak erti, babe. Dia cakap ni, boleh. Ni, dia kalau orang muda, bahasa kita bagi orang muda, babe. Wah cakap lu kan, benda kan, sure. Nak bagi, bagilah orang-orang yang tahfiz, orang-orang yang susah. Kita bagi daripada benda tu yang ada syubhat. Tetap tak dapat. Tidak, dia punya korban. Bagi yang punya dapat pengajaran. Tiap-tiap tahun sembelih kerbau. Tiap-tiap tahun sembelih unta. Tiap-tiap tahun sembelih apa nama, apa nama, apa nama, apa nama lagi. Lembu. Macam tu juga. Pergi apa nama, dekat haji, ambil batu, apa, melontar. Lak habar engkau syaitan. Laknat engkau syaitan. Celaka engkau sekarang. Mampus engkau syaitan. Balik Malaysia kawan dengan syaitan. Sama juga. Betul tak, ustaz? Jadi, tak, jangan marah saya. Betul tak? Balik kawan dengan syaitan. Siapa syaitan? Yang tak mau ambil hukum Allah. Yang tak mau ikut Rasulullah. Yang tak mau pegang alih ulama. Syaitan lah tu. Wa izu qala rabbuka. Ha, ni ayat tu dah ada dah. Syaitan ni tuan-tuan hebat, tuan-tuan dan puan. Dulu, mula-mula sekali. Cukup. Okay, ya? Jadi, tuan-tuan dan puan, dia budaya. Iaitu, tuan-tuan dan puan, tolong-tolong pengajaran. Dan yang terakhir sikit, tuan-tuan. Apa pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa korban ini? Iaitu tuan-tuan, membina kasih sayang sesama manusia. Membina jalinan kasih sayang sesama manusia. Sebab itu dah hadis yang cukup selalu kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Barang siapa yang nak beriman dengan Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman orang itu, seorang itu melainkan ia kasih akan saudaranya bagaimana ia kasih diri sendiri. Kita makan daging, pastikan dalam konteks korban orang lain makan daging. Tuan-tuan, di kampung saya, minta maaf, saya orang London, tuan-tuan, kampung saya kat London sana. ada makcik tu. Makcik tu dia makcik tua lah. Umur dalam tak banyak lah, baru 79 tahun. Tuan-tuan dan puan, saya ingat setiap kali saya balik kampung saya kat London, tuan-tuan, orang bagi macam mana banyak pun, dia akan tunggu 1 kilo daging daripada saya. Makcik tu. Tapi yang agak rugi, makcik tu tak ada anak darah. Itu je. Ni otak kuning betul lah tuan-tuan. Dia tak ada anak darah. Kalau dia ada, confirm. I love you. Tuan-tuan, dia akan tunggu mana daging daripada ustaz. Setiap tahun dah tuan-tuan, 7 tahun saya bagi. Saya akan bawa pergi dengan kereta buruk. Dia akan bagi-bagi dia. Dia macam doa. Ya Allah. Panjanglah umur ustaz deh. Ya deh. Waduh. Boleh-boleh ini sisi comel-comel. Saya pun amin. Panjang sikit pakcik. Alhamdulillah amin barakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada budaya kasih sayang apabila kita buat korban. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekilo daging yang kita bagi ke orang, 2 kilo, tuan-tuan dan puan-puan, itu sebagai alat. Tetapi akan wujud perasaan kasih sayang sesama manusia. Ini hikmahnya pengorban. Jangan kita jadi, bila kita tukang korban, kita tukang semelih tuan-tuan, dekat orang, dekat kita, kita ambil banyak-banyak. Dekat orang, kita bagi tulang-tulang yang angle-angle tu je. Selalunya gitulah. Betul tak? Betul tak? Betul. Ha, yang ketawa tu confirm pernah buat tuan-tuan dan puan. Itu kita, saya pernah buat tu cerita pagi masa dulu. Saya duduk kampung saya di London gitu. Kita bagi kat orang semua yang tulang-tulang yang besar, nak makan pun kena pakai chainsaw. Kalau orang-orang makcik macam saya nak pakai chainsaw, dia tak boleh makan dah tuan-tuan dan puan. Jadi kadang-kadang kita buat itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kasih sayang kita dengan Allah, sayang kita kepada Rasulullah, sayang kepada kita alim ulama, sayang kepada pada hukum Allah, negara-negara Islam yang baik ni, kita berkorbanlah untuk Allah. InsyaAllah, Allah akan bagi kekuatan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim muslimat, tuan-tuan guru alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama? Saya kira cukup sampai di sebahagian daripadanya adalah merupakan pengajaran-pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan korban. Mudah-mudahan kita dapat sikit ambil feedback, ambil sikit kekuatan kita, jadi bersedialah untuk berkorban kepada Allah dengan apa juga agar kita menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Nak dapat dunia akhirat keredaan, yang pertama, kasihi cintalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, kasihi cintalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kasihilah mereka-mereka yang menyeru kepada agama Allah dalam konteks berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mendukung aspirasi Al-Quran, mendukung aspirasi sunnah Al-Quran yang ada muamalahnya, yang ada munakahahnya, yang ada fiqihnya, yang ada ibadahnya, yang ada hududnya, kita junjung. InsyaAllah kita akan berbagai sunnah sebagai jalan penyelesaian apa-apa yang meragukan kita. Rasulullah terangkan, kita ambil, kita korban untuk mencari reda Rasulullah SAW. InsyaAllah akan terbina syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Kita baik dengan alim ulama, kita baik dengan mereka-mereka yang sentiasa mendambakan ilmu-ilmu. Sesungguhnya kita akan tempias menjadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kata sampai dulu sini untuk pusingan yang turunnya. Insyaallah panjang umur murah rezeki, kita akan jumpa lagi pada siri-siri akan datang. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi. Sampai. Tak tercakap saya. Terima kasih kepada Fadil Ustaz, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, sekiranya kalau tuan-tuan para jemaah yang ada soalan, sila ajukan ringkas dan pendek. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Tuan Haji tadi, apakah dengan ibadat korban tu sekali seumur hidup kita? Seperti mana ibadat haji? Jadi dalam masa 5 minit Ustaz, kalau Ustaz Azrul, jadi saya serahkan pada Ustaz. Kalau ada lagi ke? Berkorban dan korban. Okay. Jadi saya rasa 2 soalan tu ada muslimat? Belum ada. Tahun depan baru nak korban. Okey, kerana soalan kedua tadi ditujukan kepada Fadil Ustaz Azrul, jadi saya minta Ustaz Azrul memberikan jawapan ataupun feedback daripada yang soalan kita tadi. Dan kalau boleh teruskan yang kedua, silakan. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Nanti Ustaz pun tambah tu, dia ada pandangan-pandangan dia kan. Berkaitan dengan soalan yang pertama tadi, Ruslian, memang haji dan umrah seumur hidup sekali. Tapi orang Melayu ni pelik, kadang-kadang banyak kali dia buat. tapi hukum Allah Ta'ala ditolak, ya. Korban tentu sekalian afdal dibuat tiap tahun bagi siapa yang berkemampuan, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang sekali itu cuma akikah, akikah sekali je. Ini berkaitan dengan masalah yang berlaku di Timur Tengah tentu sekalian. Ini adalah hasil daripada golongan orang-orang yang degil, tamak kuasa tentu sekalian. Bila dia dah terlampau lama memerintah, dia takut kalau dilepaskan jawatan, masalah-masalah yang dilakukan dalam negara itu akan ditimbulkan oleh pihak pemerintah yang baru. Maka dengan itu, dia terus nak pegang kuasa. Tapi macam Husni Mubarak ni selamat pasal dia berhenti awal tentu sekalian. Tapi saya tak setuju dengan apa yang berlaku ke atas pembunuhan apa-apa ni Muammar Gaddafi. Walaupun dia jahat tentu sekalian, tidak ada makhluk boleh membunuh orang sewenang-wenang selagi ia belum diadili di mahkamah. Jadi apa yang berlaku pun, walaupun Muammar Gaddafi ni memang jahat tentu sekalian, selama ni dia menyekat perkembangan Islam di Libya. Dan tentu sekalian kena ingat, orang yang membantu Muammar Gaddafi ialah ejen-ejen CIA dan FBI tentu sekalian. Walaupun nampak macam mereka ni benci dengan Muammar Gaddafi, sebenarnya mereka juga banyak membantu Muammar Gaddafi untuk menangkap tokoh-tokoh ulama khususnya yang tinggal dalam buangan di Britain dan seumpama dengannya. Ini yang berlaku sebenarnya, dia sama. Cuma apabila Amerika tengok tentu sekalian ni macam tak boleh lama, dia ni kita nak boleh pakai ni, kata dia. Jadi Amerika melalui NATO dan seumpama terpaksa membuang dia untuk ganti dengan orang lain. Tapi kita tengok pun nampak-nampak yang nak ganti ni pun lebih kurang je tentu sekalian. Sebab apabila ada pandangan daripada gerakan-gerakan Islam agar Libya melaksanakan hukum Islam, pemimpin-pemimpin sementara ini menyatakan kita akan laksana Islam sementara, Islam sederhana, macam-macam jenis Islam muncul pula tentu sekalian. Sedangkan Islam tu cuma satu, apa yang dibawa oleh Rasulullah itulah Islam tentu sekalian. Islam ni ada waktunya dia sederhana, pelan dia tengok, ada waktunya dia perlu tegas. Tengok keadaan bagaimana tentu sekalian. Kalau orang dah hina hukum Islam, takkan kita nak duduk berdiam diri, kena tegas. Dan kita tidak boleh hanya menggunakan perkataan Islam sederhana untuk kita nak melobi orang barat supaya sayang dekat kita. Saya tengok tu sejak akhir-akhir ni ada kecenderungan kerajaan Malaysia sendiri berbuat demikian. Sebab itu setiap kali apa yang Amerika keluarkan kenyataan, Perdana Menteri Malaysia akan terus menyokong tindakan-tindakan mereka tentu sekalian. Di antaranya apabila barat sebut kita tidak mau ikhwan mentadbir Mesir, maka beberapa hari selepas itu Perdana Menteri Malaysia juga menyebut jangan beri ruang pada ikhwan. Ini tentu sekalian persekongkolan kerajaan Malaysia sendiri dengan golongan puak-puak Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam. Tapi kita tengok ada sedikit perubahan tentu sekalian, contoh di Tunisia baru-baru ni apabila Parti Islam menang dapat 90 kerusi daripada 271 atau 217, kita Parti Islam menang 90 kerusi. Menunjukkan tentu sekalian rakyat ni dia nak ada perubahan ke arah Islam. Sama di Mesir tentu sekalian. Di Mesir itu kalau tuan-tuan pergi sebelum Husni Mubarak jatuh lagi daripada tahun 2000 lebih sekian apabila berlaku intifada Palestin, tuan-tuan akan dapati setiap hari Jumaat akan ada demonstrasi. Tetapi itulah tuan-tuan, demonstrasi itu hanya boleh dilakukan dalam masjid saja tuan-tuan sekalian. Dia habis assalamualaikum takbir dalam masjid tuan-tuan sekalian. Sebab mereka tak boleh buat di luar masjid. Padahal mereka itu bukan nak marah Husni Mubarak, bukan nak marah kerajaan Mesir, mereka nak maki Yahudi yang hina umat Islam yang ada di Palestin. Tetapi pelindung kepada golongan Yahudi ini ialah Husni Mubarak sendiri tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan lihat apabila kerajaan Malaysia ketika menjadi pengerusi OIC melalui Dr. Mahathir Mohamad dulu, Dr. Mahathir walaupun dia tak mahu laksana dinar emas di dalam negara kita, tetapi dia ciplak pandangan Tok Uruni Aziz cuba nak diterapkan dalam OIC. Antara orang yang cukup kuat dan keras menentang penggunaan dinar emas ialah Husni Mubarak. Sebab Husni Mubarak ni tuan-tuan sekalian, dia mendapat geran khas daripada kerajaan Amerika setiap tahun. Itu khas untuk peribadi dia tu sebagai jaga dia. Supaya dia jangan sokong orang-orang yang pro-Islam seperti ini. Sebab itulah dia terus berkeras. Cuma akhir-akhir tu mungkin dia tengok pun dia tak boleh tahan. Tentera pun dah tak boleh nak sokong dia. Jadi terpaksa lepas. Berbeza dengan Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tuan-tuan sekalian, tentera dia yang kawal dia 24 jam orang perempuan. Dia tentera dia perempuan. Dia tak ambil orang lelaki. Sebab dia tahu lelaki boleh lawan dia. Kalau perempuan dia boleh lawan perempuan tu. Jadi perempuan. Kemudian kebanyakan askar dia adalah orang-orang upahan. Yang diambil daripada orang-orang negro. Daripada luar negara. Sebab tu dalam perang itu walaupun ramai askar dia sendiri telah berpaling tadah. Tetapi dia masih meneruskan perlawanan. Kerana disokong oleh tentera-tentera upahan yang diupah daripada Afrika. Dan beliau ni pula kan duit dia banyak. Bila dia ada duit Dato' Slian, dia banyak bagi pada negara-negara lain, khususnya pemimpin-pemimpin seperti di Malta, Nigeria. Mereka ni orang susah. Jadi dia ni bagi terus pada presiden-presiden negara itu. Sebab itulah mereka ini sentiasa memberi sokongan pada Muammar Gaddafi. Tapi daripada sudut Islamnya, tentukan Muammar Gaddafi sama macam rejim-rejim yang lain, dia cukup anti-Islam. Sama dengan Ali Abdullah Saleh yang tengah menunggu hari Tun Selian di Yaman. Ha? Ali Abdullah Saleh sama juga Tun Selian, gerakan Islam ditekan dengan dituduh sebagai Al-Qaeda dan seumpama dengannya. Beberapa hari Tun Selian sebelum saya pergi ke Son'a yang saya sebut, saya jumpa Dr. Radul Karim Zaidan itu tentukan tahun 2008, berlaku peperangan di utara antara pihak kerajaan Yaman dengan golongan orang-orang Syiah. Orang Syiah di utara ni dia minta autonomi supaya diberi mereka mentadbir di sebelah utara. Tetapi dalam peperangan itu selama 6 bulan berjalan, tentu saja kerajaan Syria, kerajaan apa ni, Yaman tak boleh menang, tentu saja. Jadi masa saya semain Jumaat di satu masjid, ada satu ahli parlimen muda tentu saja, umur lebih kurang 38 tahun lah, bayi-bayi saya tentu saja. Pasal yang muda ni yang kuat sikit suara dia. Jadi dia pun berucap dalam khutbah, dia sebut apa? Inilah dia kata akibat kerajaan-kerajaan yang menentang hukum jihad. Bila kami para ulama nak masukkan tentera untuk memberi kekuatan semangat jihad pada tentera, kami tidak dibenarkan. Ulama tidak dibenarkan untuk mendidik tentera. Akhirnya dia kata tentera lawan dengan orang Syiah. Syiah tu berapa orang aja? Tentera kerajaan ramai, siap dengan kereta kebal, bom, helikopter, tetapi tidak boleh mengalahkan tentera Syiah yang hanya menggunakan senapan patah saja. Dia hentamlah. Tapi cuma gambaran di situ menunjukkan sama Tun Selian pemerintah itu. Sebab itu Tun Selian, kita sepatutnya orang Islam ni bersyukur. Bersyukur kerana apa? Rezeki ni Tun Selian Allah Ta'ala bagi melimpah ruah di negara umat Islam. Minyaknya, emasnya, tak cukup minyak daripada bumi, Allah Ta'ala keluarkan minyak daripada pokok macam dalam negara kita Tun Selian. Minyak sawit kita hari ini bukan setakat untuk kita buat masak Tun Selian, dah boleh buat jalankan kenderaan sebagaimana di Melaka sekarang Tun Selian buat biodiesel. Banyak. Jadi bila saya pergi ke Kemboja, pergi ke Vietnam, saya memang 3-4 bulan sekali saya pergi Vietnam dengan Kemboja sebab kami ada sekolah di Kemboja. Dan korban ni pun memang kita tiap-tiap tahun pergi. Bila kita pergi muzium-muzium peperangan, tuan-tuan akan tengok bagaimana orang tak ada kaki, orang tak ada tangan, orang tak ada mata datang minta sedekah, tuan-tuan silihat. Sebab tu bila saya duduk dalam bas dengan jamaah, saya selalu ingatkan, kenapa jadi macam ini? Allah Ta'ala tentu selian keluarkan sumber rezeki yang banyak daripada negara-negara umat Islam. Tujuannya supaya wang ringgit yang banyak ini digunakan untuk mengislamkan orang bukan Islam. Kita pergi Kemboja, pergi Vietnam, kita tolong orang Islam tentu selian. Orang kapir nampak, dia kapir dalam negara dia, kerajaan dia pun tak bantu. Bila dia tengok orang Islam banyak dapat bantuan, akhirnya ramai di antara mereka masuk Islam tentu selian. Sepatutnya negara-negara umat Islam melalui pemerintah tentu selian menggunakan wang-wang yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi, daripada pokok ini tentu selian. Tujuannya membantu negara miskin. Supaya negara-negara miskin yang bukan Islam ni tertarik dengan Islam tentu selian. Tapi hari ini tidak. Harta itu disonglap. Digunakan oleh puak-puak mereka saja. Itu yang beli teropong 2,000 bayar 56,000 tu tentu selian. Ini semua difaraid oleh mereka. Tetapi tentu selian inilah tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Antaranya apabila harta negara berlegar kepada sekeliling mereka. Tuan-tuan tengoklah ni permainan catur di Malaysia pun. Tak lama lagi tentu selian. Orang Pekan akan balik Pekan. Orang Paguh akan naik. Orang Paguh dah susun dah. Mungkin akan diikuti oleh Jerlon tentu selian. Ini dia punya permainan. Orang kampung dia tu. Dia begitu tentu selian. Daripada Pekan pindah ke ke Johor, Johor ke Kedah, Kedah balik ke Pening, Pening balik lagi ke Pekan balik, Pekan nak balik. Dia pusing itu je tentu selian. Berlegar ke situ. Harta negara tentu selian, kalau saya nak cerita panjang tau tentu selian. Betul. Tanah tu tidak cukup. Kita kata kita tentu selian, kita ada hak orang Melayu dipertahankan dalam perlembagaan. Kita ada tiga tentu selian. Baca dalam perlembagaan. Pertama, tanah reserve Melayu. Tuan-tuan tengok berapa banyak tanah reserve Melayu. KL, tiga kampung baru je Tun Selian. Kalau tidak dipertahan oleh orang seperti arwah Dr. Lok-Lok Tun Selian, habis kampung baru ni Tun Selian. Sebab tu kita patut bersyukur adanya Tun Selian wakil-wakil daripada parti Islam yang committed Tun Selian untuk menjaga hak rakyat dalam tanah air kita. Khusus tuan-tuan tengok Dr. Lok-Lok sampai nak meninggal dia je, jaga kampung baru, jaga kampung baru. Tuan-tuan tahu ketika mana British tinggalkan tanah air kita Tun Selian balik. Yalah, walaupun Malaysia tak pernah dijajah kan, kata si Keling itu. Tak tahu dia Lanun ke bukan Ustaz. Dia kata Malaysia tak pernah dijajah. Tak apalah. Eh? Terus lihat ketika mana British keluar daripada Malaysia, tanah reserve Melayu dalam tanah air kita ada 3 juta hektar. 3 juta hektar tu terus lihat. Tetapi tahun 2-3 tahun lepas, dalam parlimen tu sekarang bila disoal kepada kerajaan, kerajaan sebut tinggal 1.7 hektar saja tu terus lihat. 1.7 juta hektar. Mana pergi yang lain tu terus lihat. Itu baru tu. Tuan-tuan tak tengok lagi tanah-tanah pinggir sungai tu terus lihat. Daripada Pelabuhan Kelang sampai Hutan Melintang tu terus lihat. Bagaimana tanah-tanah itu difaraid oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kawasan-kawasan tertentu tu sekalian. Orang kampung tanam pokok sawit. Minta, okey nanti kita janji bagi 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar satu orang. Tiba-tiba datang kapal kurik sodok tu sekalian tu buat ildas, buat bangunan. Itu semua tanah-tanah pinggir sungai milik kerajaan yang diusahakan oleh orang kampung dijanjikan 2 ekar. Tapi akhirnya tu sekalian, semak-semak balik nama tu menjadi milik adun tu seorang tu sekalian. 180 hektar tu sekalian. Jadi di mana hak orang Melayu tu sekalian? Tapi itulah orang Melayu tak faham-faham cakap tu sekalian, sokong lagi. Ada satu tempat tu sekalian di Beting Kepah nama dia, di Sungai Tawa. Saya tempat saya bertanding tu sekalian. Saya pergi situ tu sekalian, setiap orang suku Eka dibagi tu sekalian. Tapi hampir 30 tahun geran tidak diberikan. Tiap kali nak pilihan raya, ukur balik. Tiap kali nak pilihan raya, ukur. Ukur pula tu sekalian, kena panggil pula juru ukur daripada swasta. Bila kita orang kampung minta juru ukur kerajaan daripada Jupem tu sekalian, adun tu sendiri boleh pelikih pergi kerajaan. Dia kata apa? Ini Jupem masa ni dilambat. Dia kata kita kena ambil swasta punya. Rupa swasta tu kawan sekelas dia masa kat sekolah menengah. Tentu silah. Ini penipu-penipu ni. Tentu silah. Itu tanah. Tentu silah. Yang kedua, hak orang Melayu yang dilindungi perlembagaan apa dia? Hak berbahasa Melayu. Tuan-tuan baca. Tentu silah. Hari ni tengok. Mula lagi punya PPSMI ni. Tentu silah. Hari tu dah janji nak dihapuskan. Ni tiba-tiba dia nak teruskan balik. Tadi bukan main 2-3 orang pemimpin UMNO tu, minta maaf dah sebut lah, dah marah sangat ni tu sekalian. Dia sebut orang Melayu yang tolak PPSMI ni orang jahil, kata dia. Eh jangan main-main, aku ngaji sampai Mesir, sampai Indonesia, aku belajar semua, dia kata aku jahil tu kan. Bodoh punya menteri tu sekalian. Ha, tu naik angin lah tu marah. Minta maaf ya. Kalau tuan-tuan tak setuju tu, saya memang marah betul bila dia buat macam tu. Tu sekalian yang bercakap orang macam Datuk Said, apa Ahmad Said, siapa nama tu, yang bahasa tu. Ais Ahmad Said, itu dianggap orang bodoh tu sekalian. Boleh terima ke tu sekalian? Orang yang cukup educated, terpelajar, akhlaknya baik seperti itu dikatakan je bodoh tu sekalian. Hanya kerana tidak sefahaman dengan menteri tersebut tu sekalian. Ini tak patut berlaku begini tu sekalian. Itu bahasa. Yang ketiga tu sekalian, hak biasiswa untuk anak-anak Melayu. Sekarang tak ada biasiswa tu sekalian. Yang ada apa? Piti-pitipu tu sekalian. Anak kita belajar, diwajibkan berhutang. Bayar kena interest. Tak bayar, nak pergi umrah pun tak boleh tu sekalian. Sekarang ni diskat. Sampai immigration, minta maaf cik, blacklist. Sebab tak bayar PTPTPU. Anda tak boleh pergi umrah, tak boleh haji. Balik lagi tu sekalian. Tak zalim ke tu sekalian benda-benda seperti ini? Ini tu sekalian. Hak warga negara yang ngaku Melayu, Islam kononnya dilindungi tetapi dicabuli. Tapi itulah tu sekalian. Macam saya sebut, saya boleh terangkan tuan-tuan macam inilah kat surau masjid. Yang datang bolehlah dengar. Itu pun kadang-kadang ada yang buat-buat tak faham lagi tu sekalian. Apatah lagi yang tak datang masjid surau tu sekalian. Tapi bila macam ni, itulah tu yang kena tarik tauliah tu tu sekalian. Ni berpolitik tu. Aku bukan soal politik tu sekalian. Itu je ruang saya boleh cakapkan benda benar pada rakyat tu sekalian. Mana lagi aku nak cakap tu sekalian. Nak cakap surau abad tak keluar tu sekalian. Cakap kat TV lagi lah. Hari tu wartawan datang 2-3 orang tanya. Saya kata betul boleh keluar ke ni? Itu bergantung editor lah ustaz, kata dia. Kau jangan, aku habis masa ni. Kalau kau nak tulis, tulis betul-betul. Cakap editor keluarkan. Kalau tidak, kau tak usah bercakap lah. Tak apa, saat nanti saya pujuk. Sampai hari ni tak keluar pasal isu arak tu sekalian. Ha? Saya ditemu bual tu sekalian dalam radio Selangor. Isu arak. Saya cerita tu sekalian antara orang yang akan masuk drakor, orang yang lulus lesen arak. Apa yang berlaku tu sekalian? Exko agama ketika itu, Datuk Rahman Palil bagi surat pada pengarah Selangor, jangan bagi ustaz tu keluar lagi surat khabar. Ini masalah dalam negara kita, Tentu Selian. Orang cakap benar, tidak dibenarkan bercakap. Yang bercakap ni orang tak siapa-siapa, Tentu Selian. Itu yang akhirnya rosak. Bila rosak, ini ulama' tak turun Padang. Padang mana nak pergi, Tentu Selian? Padang tempat kita mulai bercakap dalam surau masjid pun tak bagi cakap. Apatah lagi Padang yang kat luar, Tentu Selian. Ini arahan terbaru Maiz. Mana-mana ustaz tak ada tauliah, tak boleh bercakap dalam masjid, dalam surau dan tempat awam. Ini apa undang-undang ni, Tentu Selian? Gila babi punya undang-undang. Tentu bayang-bayangkan, nak buat tauliah di negeri Selangor sekarang ni di stop tau. Tak boleh buat. Yang baru nak buat, dia tengok betul-betul. Yang dah mati, tak boleh disambung. Nak hidupkan lesen motor tu senang tu sekalian. Lesen mandu tu kita mati, jumpa pekerja bijen. Cik, saya punya mati, nak sambung balik. Nak berapa tahun cik? 1 tahun RM20. Saya bayar 5 tahun sekali lah. RM100. Dapat tangtu juga. Ini kita mati tu selian, isi borang lagi tauliah dekat Jaiz. Sampai hari ni tak hidup. Kawan-kawan saya hampir semua tu selian sekarang ni tauliah mati dan tidak dibenarkan untuk dihidupkan. Adakah ini tujuan nak matikan semua majlis ilmu tu selian? Kalau inilah berlaku tu selian, apakah berlaku pada rakyat Selangor? Jahil tu selian. Ha, ini masalahnya tu selian. Jadi kalau ini berterusan tu selian, saya ingat kita pun akan menempuhi suasana yang lebih kurang macam Libya. Sebab Tok Guru pun dah sebut tu sekian, jangan main dengan peluru. Peluru tak akan menakutkan orang. Tuan-tuan tengok di Yaman sekarang, tiap-tiap hari orang mati tu sekian, ditembak dengan polis. Tapi demonstrasi tak berhenti juga tu sekian. Sebab sampai tahap rakyat dah tak boleh terima dah tu sekian pemimpin yang zalim seperti ini. Tak apa, biar aku mati kata dia, asalkan dia akan turun juga. Ha, di Syria macam tu juga tu sekian. Cuma Syria ni kes dia agak beza tu sekian. Sebab apa? Kes di Syria dia didalangi oleh ejen Mossad tu sekian. Kerana apa? Kerana Israel dan Amerika dia tak mau kepimpinan yang ada, kerana kepimpinan ini cukup rapat dengan Iran. Itu agak berbeza di Syria ni tu sekian. Dia ada mainan orang apa nama ni Yahudi lah, sebab nak kekalkan negara Yahudi di Palestin itu. Tetapi negara-negara yang sebelah blok di Timur Tengah tu, dia memang rakyat memang dah tak mau dengan dia tu sekian. Memang tak mau nak suruh turun, cuma kawan tu tak reti malu tu sekian. Macam kita lah tak reti malu, tak cukup orang ngundi, panggilnya hantu ngundi tu sekian. Bila kita tangkap, kawan saya jadi Ghostbuster tu selian, tangkap tu dekat Putrajaya. Datang polis, mereka ini bukan pengundi hantu, mereka ni datang untuk kursus usahawan. Selian, rakyat kita pun tak dapat kursus usahawan. Orang tu apa ni, lesen kontrak, lesen apa nama ni ladang boleh dapat kursus usahawan. Masuk akal gitu tu selian. Ada pasal undi hantu ni banyak tu selian. Kita dapat sumber-sumber terus tu sekalian. Sebab saya tiap-tiap bulan ngajar di Jabatan Pendaftaran Negara tu sekalian. Tu yang orang tanya, ustaz, asyik pergi Putrajaya aje. Saya kata berlatih nak duduk Putrajaya. InsyaAllah saya tempah ada satu kerusi tu sekalian. Saya kalau orang tanya, ustaz nak menteri apa, saya minta menteri penerangan tu sekalian. Saya lain-lain saya tak mau. Menteri keuangan pun aku tak mau. Aku nak menteri penerangan je tu sekalian. Dia tu ustaz tak bertanding boleh naik ke? Boleh. Senator ada tu sekalian pun. Salah pula. Senator boleh. Yang belah sana tu bukan semua menang pilihan raya, yang tak menang pun naik tu, yang menang tak naik. Banyak tu yang sebelah sana tu. Sebelah sana tak tahu mana. InsyaAllah tu selain kita doalah. Mudah-mudahan kita tidak akan menghadapi suasana sebagaimana yang berlaku di apa ni, di Timur Tengah tu selain. Sebab bila berlaku macam tu lagi susah tu selain. Sekarang tuan-tuan tengok, saya murid saya hantar pergi Yaman tu selain, habis pun kena hantar balik. Cuma satu tempat je yang tak jadi berlaku tu selain, iaitu di Hadramaut. Sebab orang Hadral Maut ni pula, dia sami'na wa ato'na. Kau nak buat apa, mampuilah kau. Janji aku boleh berzikir itu tu selian. Ini pula satu masalah dia tu. Hadral Maut daripada awal sampai sekarang, langsung tu selian. Tak ada seorang pun terlibat, tak ada seorang pun kena tangkap polis, tak ada seorang pun kena tiap. Pasal dia tak campur hal itu tu selian. Nanti aku boleh berzikir, kau nak apa, lantaklah situ. Wow, gitu pula tu selian. Ada orang Hadral Maut, jangan marah pula ya. Tapi memang betul saya cakap ni tu selian. Tak percaya tu pergilah. Sampai hari ini Hadramaut tak diusik oleh kerajaan Ali Abdul Soleh, kerana tidak ada seorang pun yang menentang kemungkaran yang dilakukan oleh mereka tu selian. Jadi sebelum saya tutup tu selian, saya ada satu apa ni, cuti sekolah ni kami ada buat program tu selian untuk membantu anak-anak kita yang kat rumah sibuk main Facebook dan seumpama dengannya. Mak bapak pun sibuk kerja, anak kat rumah tak ada siapa kawan. Jadi hantar tempat kita, kita ada package 2 bulan, sebulan, dan ada package 2 minggu. Yang sebulan dia start cuti hari Jumaat, Sabtu tu cuti, Ahad tu masuk sampai 24 bulan Disember. Yang 2 minggu 11 Disember sampai 24 Disember.